tak ingin kompromi, tak ingin lakukan hal yang dapat dukakan hatimu. Tak mau ku hidup di luar tutur kata firmanmu yang telah Shalom, selamat pagi para pendengar Radio Talikakum dimanapun Anda berada. Selamat jumpa kembali di minggu kerja kita yang pertama di hari Senin tanggal 17 Februari 2020 dalam acara Yesus Jawaban. Di studio saya Arthur Sahulata, saya Nelson Burini, dan ditemani oleh Saudara Anto di bagian operator. Saudaraku yang kekasih, sebelum kita membahas, merenungkan, mengaplikasikan kebenaran firman Tuhan, marilah kita berdoa yang akan dipimpin oleh Pak Nelson. Silakan Pak Nelson. Ya, mari kita berdoa. Bapa di sorga, kami datang kepadamu bersyukur untuk anugerahmu. Detik ini Tuhan, sampai detik ini Tuhan, kami mau masuk dalam program Yesus Jawaban. Tuhan yang memberkati kami, hamba Pak Arthur, Saudara Anto, ya Bapak, dan kami semua yang mendengarkan firman Tuhan pada pagi hari ini, terutama umat-Mu yang ada di rumah, dimanapun mereka berada. Hamba berdoa Tuhan, yang mereka yang sakit Tuhan sembuhkan, mereka yang bermasalah Tuhan berikan jalan keluar, mereka yang lemah Tuhan berikan kekuatan, Tuhan hibur mereka yang berduka, ya Bapak, dalam nama Yesus. Dan Tuhan berikan kepada kami, curahkan kepada kami roh kebenaran, ya Tuhan, roh pengetahuan dan pengenalan akan firman Tuhan, sehingga kami boleh lebih dalam lagi mempelajari dan mengenal dan hidup dalam kebenaran-Mu. Dalam nama Yesus, urapi hamba, urapi Pak Arthur, urapi Anto, urapi kami semua yang mendengarkan firman ini, supaya kami benar-benar hidup di dalamnya, dan kami boleh memuliakan nama Tuhan. Di dalam nama Yesus, kami serahkan awal pemberitaan firman Tuhan, pertengahan hingga selesai dalam pimpinan Roh Kudus. Di dalam nama Yesus kami berdoa, haleluya, amin. Ya, saudaraku yang kekasih, selamat pagi, shalom. Kita akan membahas kebenaran firman Tuhan. Maka pada pagi hari ini firman Tuhan atau tema topiknya adalah teguran. Ya, Bapak Ibu para pendengar, adalah teguran. Saudaraku yang kekasih, kasih merupakan landasan orang Kristen untuk dapat melaksanakan tugas atau sesuatu. Tanpa kasih, semuanya tidak akan berarti. Kalau kita baca dalam 1 Korintus 13 ayat 1 sampai 3, di situ dikatakan garis besarnya, sekalipun aku dapat berkata-kata dengan semua bahasa manusia dan bahasa malaikat, tetapi aku tidak mempunyai kasih, aku sama dengan gong yang berkumandang dan canang yang gemerincing. Kasih itu harus ditunjukkan dalam tindakan, bukan hanya dalam perkataan. Dalam keseharian, kita selalu diperhadapkan pada suatu pilihan. Pilihan kita menentukan bagaimana masa depan kita. Buatlah keputusan-keputusan yang bersifat positif. Nah, kata teguran adalah sebuah tindakan yang mengandung banyak risiko. Kata teguran itu juga dibutuhkan bila kita ingin menegur seseorang, karena banyak sekali seorang menegur yang lain dalam keadaan marah. Lalu bagaimana cara menegur yang baik? Nah, ini dia, saudaraku yang kekasih. Teguran itu mempunyai dua konsekuensi. Konsekuensi yang pertama, ada orang yang bisa menerima dengan baik. Ya, saya mengaku salah karena saya sudah melakukan sesuatu yang tidak baik atau tidak berguna. Konsekuensi kedua ketika seseorang ditegur adalah apa? Memberontak, marah. Jadi konsekuensi pertama dan kedua adalah satu, ketika ditegur dia merendahkan diri, merendahkan hati, sehingga ketika teguran itu apalagi dilandaskan dengan kebenaran firman Tuhan, maka orang yang ditegur itu akan mengatakan, iya ya saya salah, iya ya saya merasa berdosa, iya ya saya merasa tidak berarti. Nah, orang yang demikian ini ketika seseorang menegur kepadanya, dia mempunyai wawasan atau wacana apa? Ada Roh Kudus di dalam dirinya. Ketika Roh Kudus ada dalam dirinya, dia tidak memberontak, tapi dengan rendah hati, dengan penuh kesabaran, dengan penuh ketekunan, dengan penuh rasa malu, dengan penuh sesal, tetapi juga dengan penuh minta pengampunan, maafkan saya. Itu kata-kata orang yang rendah hati ketika ditegur. Lalu ketika kita menegur orang yang dengan tertutup atau dengan hati yang keras kepala, kepala batu, itu ketika belum kita baru beberapa kalimat atau beberapa kata yang keluar dari mulut kita, langsung dia menyambar bagaikan disiram bensin, langsung menyambar bagaikan api yang menyala-nyala. Wah, ini bahaya. Banyak di antara kita menganggap diri kita ini benar ketika kita ditegur, bilang, ah enggak kok saya enggak melakukan itu, ah enggak kok saya enggak merasa bersalah, ah enggak kok saya benar kok. Nah, orang yang model tipe-tipe begini, saudara pendengar, adalah orang-orang yang tidak mau dinasihati, tidak mau ditegur, padahal teguran yang nyata-nyata lebih baik daripada kasih yang tersembunyi. Ada firman Tuhan yang mengatakan demikian. Lebih baik teguran yang nyata-nyata, sekali lagi saya katakan, lebih baik teguran yang nyata-nyata daripada kasih yang tersembunyi. Banyak orang Kristen pada saat ini merasa dirinya lebih survive. Merasa dirinya sudah di atas angin. Saya yang paling benar. Orang lain tuh salah. Saya tidak perlu teguran. Toh apa yang saya lakukan itu kebenaran. Padahal menurut dia kebenaran menurut orang lain itu adalah pembenaran. Pembenaran artinya membenarkan diri sendiri di atas kesalahan diri dan kesalahan orang lain. Nah, orang-orang model kayak begini perlu ditegur. Mungkin saudara, saya kasih contoh, mungkin saudaraku yang kekasih, para pendengar radio Talitakum, anak saudara di rumah salah. Ya namanya anak pasti salah lah. Jangankan anak orang tua juga bisa salah. Nah, ketika anak ditegur, tipe-tipe anak kita kan kita udah tahu, ada anak kita yang ditegur bisa menerima, ada yang ditegur langsung lawan, yang tadi saya katakan seperti api yang menyambar. Ada anak yang ditegur ketika, enggak kok aku enggak buat seperti yang papa tuduhkan, seperti mama tuduhkan. Aku enggak tahu kok, padahal papanya belum apa-apa, langsung menyambar, aku tidak melakukan, aku tidak tahu. Nah, tipe-tipe seperti begini, ibu bapak, saudaraku, menghadapi temperamen anak-anak kita kita harus tahu dulu bagaimana mengenali sifat-sifat orang yang akan kita tegur. Mengenali sifat-sifat orang yang akan kita ajak berbicara. Karena teguran mempunyai dua konsekuensi yang tadi saya katakan, bisa menerima dan tidak bisa menerima. Kalau bisa menerima, puji Tuhan, haleluya. Kalau gak bisa menerima nih repot. Nah, begitu juga dalam kehidupan kita sehari-hari. Banyak sekali cara menegur itu tidak dengan kasih, tetapi teguran dengan cara keras. Padahal Rasul Paulus mengajarkan kalau kita menegur seseorang, yaitu dengan berbagai cara. Pertama, Paulus katakan ketika kita menegur seseorang, jangan dengan keras. Bila menegur seseorang dengan amarah bukan hasil yang positif yang didapat, tetapi apa? Menimbulkan sebuah pertengkaran dan perselisihan yang akan terjadi. Sebaliknya, menegur dengan kasih. Nah, ketika kita menegur dengan kasih, ini yang kita enggak dapat. Tidak dapat hasilnya. Padahal 1 Korintus 13 ayat 4-8 dikatakan, kasih itu sabar, kasih itu murah hati, ia tidak cemburu, ia tidak membanggakan diri, dan tidak sombong, ia tidak melakukan yang tidak sopan, dan tidak mencari keuntungan di sisi sendiri. Ia tidak pemarah dan tidak menyimpan kesalahan orang lain. Nah ini dia, tidak menyimpan kesalahan orang lain. Poin tidak menyimpan kesalahan orang lain artinya tidak mendendam apa yang orang lain perbuat ketika persoalan itu muncul ke permukaan. Dan ia tidak bersuka cita karena ketidakadilan tetapi kebenaran. Ketika kita menegur orang demi kebenaran, maka orang yang kita tegur demi kebenaran itu sendiri berdasarkan firman Tuhan, orang itu harus menerima apapun konsekuensinya. Mungkin ketika orang itu ditegur, mungkin berasa sakit, ya. Berasa sakit, ya. Tetapi berasa sakit itu harus dilandasi oleh kekuatan firman Tuhan, yaitu apa? Menegur dengan kasih. Nah, ketika kita menegur dengan kasih, banyak sekali kita menegur dengan apa? Ketika kita menegur sendiri, kita tidak menegur dengan kasih. Yang ada apa? Meluap-luap, emosi kita lebih memuncak. Amarah. Kita boleh, emosi enggak boleh. Emosi itu boleh karena itu hak hakiki, hak asasi yang Tuhan berikan ke dalam diri seseorang. Boleh enggak kita marah? Boleh. Yesus saya pernah marah ketika orang berjual beli di Bait Allah. Tetapi yang tidak boleh ada apa? Emosi yang tidak terkendali dan amarah. Beda, harus dibedakan antara marah dan amarah. Marah ketika kita melakukan sebuah tindakan itu dikontrol dengan self-control dari diri kita sendiri. Artinya ketika kita marah, kita dikontrol oleh Roh Kudus. Marah boleh, itu hak asasi dan salah satu sifat yang diberikan setiap manusia yang diberikan Allah itu adalah marah. Tapi tujuan dari marah itu adalah untuk kebaikan. Kemarin, berapa minggu yang lalu saya tegur teman saya. Dia bilang mau ikut rapat. Ternyata tunggu 1 jam, 2 jam gak datang. Lalu karena dia gak memberitahukan lewat WA, saya telepon dia. Kenapa kau gak datang rapat? Dengan berbagai macam alasan, bilang aduh saya semalam begadang, tidur jam 4. Jadi bangun kesiangan, saya masih capek lemas. Ya bilang aja dari tadi. Saya gak bisa datang karena saya capek. Kan habis perkara kan? Tetapi banyak yang berdalih. Berbagai macam supaya apa? Timbul pertengkaran. Kalau kita marah di dalam kasih Tuhan, marah yang ilahi itu hak dari setiap anak-anak Allah, dari setiap murid Tuhan. Amarah yang meluap-luap ini yang berbahaya. Marah boleh, tetapi lawan kata dari marah adalah marah yang di luar kontrol seseorang ketika menegur seseorang. Jadi orang yang mau kita tegur juga dia mempunyai self defense, mekanisme pertahanan diri. Langsung dia bilang, enggak kok saya enggak, padahal dia udah salah. Cuma cara kita menegur kepada seseorang itu mungkin caranya yang salah sehingga terjadi yang namanya sebuah pemberontakan. Nah, saudaraku yang kekasih, oleh sebab itu, jangan kita mempergunakan kemarahan kita melampaui batas akal dan pikiran kita. Sehingga apa? Kita tidak bisa mengontrol permasalahan yang kita hadapi itu dengan baik. Permasalahan yang kita hadapi itu dengan tenang, yang mengakibatkan kita gagal juga. Nah, persoalan yang kedua, ketika kita menerima teguran atau kita menegur orang lain, reaksi biasanya menghasilkan kegagalan dan penyesalan yang tadi saya sudah gambarkan garis besarnya. Nah, sekarang kita akan masuk, para pendengar, saudaraku yang kekasih, dalam poin-poin. Di sini ada 5 poin. Poin yang pertama adalah teguran yang menyehatkan akal. Pak Nelson, tolong bacakan itu di Amsal 15 pasal yang ke-32. Amsal 15 ayat 32. Siapa mengabaikan didikan membuang dirinya sendiri. Tetapi siapa mendengarkan teguran memperoleh akal budi. Ah, itu udah jelas. Siapa yang mengabaikan didikan membuang dirinya sendiri. Siapa mengabaikan didikan membuang dirinya sendiri. Artinya ketika Amsal ini berkata siapa yang mengabaikan didikan membuang dirinya sendiri, dia tidak mengabaikan pendidikan itu adalah sebuah pendidikan yang tidak masuk akal. Tetapi dikatakan situ, tetapi siapa mendengarkan teguran memperoleh akal. Jadi ada dua kontroversi di sini. Di Amsal 15 ayat 32. Siapa mengabaikan didikan membuang dirinya sendiri. Mengabaikan didikan entah itu didikan dari guru, didikan dari orang tua, didikan dari masyarakat, didikan dari guru sekolah minggu, atau itu kan didikan dari gereja lewat teguran firman Tuhan. Ketika ia mengabaikan didikan itu, dia membuang dirinya sendiri, baik langsung maupun tidak langsung. Itu firman Tuhan sudah katakan. Karena dia menganggap kebenaran didikan itu adalah sebuah hal yang membuang waktu. Seperti hal membuang garam ke laut. Sehingga dia tidak perlu, tadi saya katakan orang yang tidak mau dididik, tidak mau ditegur, dia menganggap diri paling benar dan orang lain itu paling salah. Dan orang-orang model begini adalah orang-orang yang temannya iblis, dipakai oleh iblis. Banyak itu saya jumpai bahkan di antara teman-teman Kristen juga menganggap dirinya paling benar. Menganggap dirinya paling top. Bahkan ada yang bilang, saya perlu mendidik seseorang harus membayar perpuluhan ke gereja. Tetapi dia sendiri tidak membayar perpuluhan, kan lucu. Itu banyak sekali terjadi. Lalu dikatakan siapa yang mendengarkan teguran memperoleh akal budi. Akal budi itu hikmat pengetahuan yang daripada Tuhan. Bukankah Amsal 1 ayat 7 dikatakan takut akan Tuhan adalah ilmu pengetahuan. Tetapi orang bodoh menghina hikmat dan didikan. Nah itulah dikatakan sangat jelas di situ. Siapa yang mendengarkan teguran memperoleh akal budi. Artinya teguran yang nyata-nyata lebih baik daripada kasih yang tersembunyi. Yang tadi saya katakan. Jadi memang tidak gampang untuk menerima. Apalagi mereserve diri kita sendiri akan teguran nasihat dari orang lain. Itu seperti duri yang harus dicabut di dalam daging kita. Sakit sekali. Ataupun duri itu ditancapkan di dalam daging kita. Itulah sebabnya Rasul Paulus katakan, Tuhan, kalau bisa duri dalam dagingku ini dicabut deh. Supaya aku dapat melakukan tugas pelayanan kepadamu dengan baik. Lalu Tuhan Allah mengatakan apa? Justru dalam kelemahan, justru duri dalam daging itu, Tuhan Allah menegur Rasul Paulus, disitulah kesempurnaan pelayananku terhadap dirimu. Jadi kadang-kadang ketika kita ditegur untuk kemaslahatan, untuk kebaikan, kita menganggap teguran itu sebagai duri yang menyakitkan. Tidak. Tapi kita harus mendengarkan Amsal 15 ayat 32 ini, poin pertama. Banyak orang yang besar rasa, ngambeknya juga besar. Orang besar ketika ditegur, ngambeknya juga besar. Dan orang kecil ketika ditegur, dia tahu diri. Ah, ini perbedaannya, saudaraku. Sehingga ketika teguran itu datang, langsung menjadi tersinggung dan sakit hati. Ah, ini hati-hati. Padahal dalam hidup kita ini, kita pasti pernah berbuat yang namanya apa? Kesalahan. Ketika kita tahu kesalahan kita, ya mari kita mengoreksi yang tadi saya katakan self-correction, self-control terhadap diri kita sendiri. Yang itu mengakibatkan kita juga ketika menerima teguran itu, teguran dari orang lain itu, menerimanya dengan hati yang sukacita. Menerima dengan lapang dada. Menerima dengan kerendahan hati. Oh, banyak sekali contoh-contoh. Mungkin Pak Nelson bisa memberikan contoh-contoh bagaimana teguran yang menyehatkan akal. Silakan Pak. Ini kita ada 5 poin. Kita masuk poin pertama. Silakan Pak. Ya, teguran yang menyehatkan akal ya. Jadi kata firman Tuhan di dalam Roma 12 ayat 1 dan 2 berubah pembaharuan budi. Maka tahu akan membedakan baik berkenan dan yang sempurna. Iya kan? Jadi kalau kita mengalami yang namanya proses perubahan budi, otomatis ketika kita ditegur, kita mengalami yang namanya sebuah tingkatan pengetahuan yang benar tentang kebenaran itu, sehingga kita tahu bahwa akal kita sehat. Jadi contoh tentang akal yang sehat itu begini, saudara. Ya, tadi Pak Arthur bertanya, coba kasih gambaran tentang akal yang sehat ketika menerima teguran. Ya, saudara yang terkasih, teguran yang benar, yang baik dan berkenan dari Tuhan itu pasti akan menyehatkan akal kita. Contohnya gini, saudara yang terkasih. Ketika kita berpikir bahwa kita tidak perlu membaca firman Tuhan, karena cukup mendengarkan firman Tuhan saja sudah cukup ya. Dari hari Minggu ke gereja kita mendengarkan khotbah sudah cukup. Hari Senin sampai hari Sabtu tidak perlu baca firman Tuhan. Yang penting sudah dengar firman pada hari Minggu lalu. Nah, ini sebetulnya pandangan yang tidak sehat, akal yang tidak sehat. Nah, untuk sehat, akal itu tidak hanya mendengar satu kali khotbah lalu kemudian setelah itu berdiam diri dan tidak perlu membaca firman. Itu menandakan bahwa akalnya tidak sehat, saudara. Kata sehat itu gini, saudara. Teguran itu mengingatkan kita bahwa kewajiban kita untuk hidup dalam firman itu yang harus kita jalankan. Jadi teguran itu hanya mengingatkan saja, menyadarkan kita saja. Oh, ternyata ya, saya tidak hanya butuh firman pada hari Minggu, tapi saya butuh firman dari Senin sampai Sabtu. Itu berbicara tentang perubahan akal yang sehat. Jadi misalnya pada waktu kita datang ke gereja, seperti tadi saya kasih contoh, pendeta berkata begini, hari ini engkau mendengarkan firman Tuhan, tetapi pulang dari sini mulai hari ini, besok sampai hari Sabtu, engkau harus rutin membaca firman Tuhan. Lalu kita berkata begini, oh gitu, jadi firman Tuhan hari Minggu ini tidak cukup ya? Cukup, tetapi untuk pembekalan setiap hari, firman Tuhan berkata begini, renungkanlah firman itu siang dan malam. Kata firman Tuhan, renungkanlah firman itu siang dan malam. Kalau kita merenungkan hari Senin, Selasa, Rabu, Jumat, Sabtu, ya kan? Ya, akal kita menjadi sehat, pikiran kita menjadi sehat. Sehat bukan karena kita menerima teguran, sehat karena firman itulah yang menyehatkan pikiran kita. Jadi saudara-saudara yang terkasih, teguran itu memang menyehatkan akal, tetapi perhatikan saya, tidak hanya cukup teguran, sebab isi teguran itulah yang kemudian menuntun kita ke dalam perubahan. Begitu kita berubah pikiran kita, maka kita sendiri yang akan bertindak untuk terus hidup dalam teguran itu dan kemudian menghidupi isi daripada teguran itu, yaitu kebenaran. Jadi kalau misalnya tegurannya isinya untuk mengubah hidup kita, karena teguran itu berbicara tentang kebenaran, berarti betul-betul kita tidak hanya butuh teguran, tapi kita butuh kebenaran. Jadi teguran itu adalah sarana yang Tuhan pakai untuk mengingatkan kita bahwa kita perlu sehat secara akal. Kita tidak perlu sakit secara akal. Jadi setiap hari Minggu kita dengerin firman, itu nyatin firman apa akal kita. Lalu hari Senin sampai Sabtu kita baca firman Tuhan setiap hari ya, sepanjang 6 hari kita baca, dan hari Minggunya lagi kita datang mendengarkan firman, akal kita sepanjang minggu sehat. Itu yang sebetulnya tadi karena faktor teguran. Jadi kalau kita tidak ditegur, kemungkinan besar kita lupa. Betul ya? Kebiasaan kita akan kehidupan hari-hari, aktivitas kita jauh daripada hubungan dengan Tuhan, itu tidak menyehatkan akal, tetapi malah merusak akal. Maka itu saudara yang terkasih, supaya akal budi kita sehat, ya, ingat nutrisi kesehatan itu bukan nasihat saja. Nutrisi kesehatan ya bukan hanya sebuah peringatan saja, tetapi nutrisi kesehatan isinya adalah kebenaran. Jadi saya percaya bahwa firman ini mengajarkan, tadi Amsal berkata bahwa didikan, kalau kita menerima didikan, kita tidak menjadi orang terbuang. Betul ya Pak Arthur tadi? Saya kembali baca firman Tuhan, ini saya juga tertarik dengan ayat ini. Saya sungguh merenungkan ayat ini tadi Pak Arthur, begitu dia membaca kembali ayat Amsal 15 ayat 32 ini, saya kaget dengan kata membuang. Saudara yang terkasih, saudara perhatikan saya, ini temanya dari poin yang pertama ini cukup unik. Kenapa begini saudara? Ayat ini berkata begini, siapa mengabaikan didikan membuang dirinya sendiri. Perhatikan saya, pada waktu kita mendengarkan didikan, dan didikan itu ada di dalam teguran, saudara yang terkasih, akal kita langsung sehat. Pada waktu akal kita sehat, kita bukan orang terbuang. Pasti kita akan dianggap, kita akan diterima. Ya, tetapi ketika kita mendengarkan didikan, dan didikan itu ternyata saudara, teguran ya, teguran yang di dalamnya adalah didikan Tuhan, tetapi kita tidak menerimanya. Kita mendengar saja, tetapi tidak menerimanya, tidak menghidupinya, maka secara spontan terjadi yang namanya proses penolakan. Tuhan menolak kita karena kita menolak firman-Nya. Ini yang disebut dengan firman Tuhan terbuang. Jadi waktu kita menolak firman Tuhan, kita membuang diri dari didikan itu sendiri. Ya sama seperti ini saudara yang terkasih. Anak sekolah datang ke sekolah, tapi begitu sampai di pagar, dia tidak mau masuk. Lalu dipaksa sama satpam untuk masuk saudara. Begitu masuk sampai di sekolah dia belajar. Sepanjang belajar itu saudara yang terkasih, ilmu yang diajarkan itu mendidik akalnya supaya pintar atau sehat. Tetapi pada waktu dia mendengarkan pelajaran, dia tidak fokus menerima pelajaran itu. Waktu dia keluar dari sekolah itu saudara yang terkasih, pulang sampai di rumah, dia bingung, dia lupa semuanya. Pelajaran yang diajarkan tadi siang ya saudara yang terkasih, sepanjang hari itu dia lupa. Itu menunjukkan bahwa akalnya tidak sehat. Ya, tidak sehat karena apa? Dia tidak menerima pendidikan atau didikan yang sehat itu. Nah saudara, kemudian dalam pergaulannya dimanapun dia berada, di kalangan teman-teman sebayanya dia, saudara yang terkasih, dia menjadi orang yang tertolak, terbuang oleh karena apa? Pengetahuannya tidak sama dengan yang lain. Jadi ini menunjukkan bahwa akalnya tidak sehat. Saudara perhatikan saya, firman-firman ini jelas. Tadi Pak Arthur berkata bahwa didikan atau teguran itu menyehatkan akal sehat. Rupanya kalau kita menerima firman, itu menyehatkan akal kita, lalu mengisi akal kita. Tapi kalau kita menolak firman, akal kita tidak sehat, isinya pun tidak ada. Isinya pun tidak ada. Kenapa? Karena kita menjadi orang tegar tengkuk, keras kepala, menolak dan menganggap remeh teguran dan didikan. Ini mengerikan saudara. Orang pintar bukan karena, ya, bukan hanya karena belajar, tetapi karena menerima teguran. Ya. Teguran itu adalah salah satu tanda peringatan supaya kita tidak menjadi orang yang sok pintar, menjadi orang yang sok terdidik, menjadi orang yang sangat menganggap diri terlalu tinggi pengetahuan lebih daripada yang lain. Supaya kita tahu standar pemikiran kita ya sehat, bukan lebih pintar. Standar akal kita sehat, kata sehat itu berarti mengandung nilai yang pantas dan benar. Dapat dipertanggungjawabkan akal sehat kita. Ketika kita berbicara, orang mendengar, oh sumber yang kita sampaikan melalui pembicaraan kita ternyata menyehatkan orang. Tidak akan merusak pemikiran orang, bahkan tidak akan merusak kehidupan orang. Itu saja Pak Arthur dari ya. Contoh. Ya, terima kasih Pak. Ya, banyak sekali contoh-contoh yang kita dapatkan dalam kehidupan. Bagus sekali itu contoh mengenai anak sekolah ya, karena memang anak sekolah itu merupakan contoh yang paling ideal untuk diterapkan dalam kehidupan mereka. Saya tertarik itu Pak, ketika saya mengajar maupun anak-anak zaman sekarang mungkin begini. Mereka ketika kita ajarkan di depan kelas itu gak mau menerima atau gak bisa nerima. Itu ada dua kemungkinan. Gak menerima atau gak bisa terima. Kalau gak mau menerima berarti dia ada keinginan hal-hal yang melibatkan dia kasus-kasus tertentu. Tapi kalau orang yang gak mau nerima itu menolak kan, menolak. Itu yang poin pertama. Yang kedua, anak-anak zaman sekarang kalau saya lihat, ya pengalaman menunjukkan waktu saya mengajar itu, mereka ketika jam belajar dari jam 6:30 sampai jam 2 siang itu, rata-rata keinginan belajar nol. Nol. Tetapi kalau disuruh olahraga, waduh semangat banget. Semangat banget. Dan ketika disuruh yang bersifat namanya pramuka, ntar dulu deh. Disuruh mengerjakan tugas PR, lupa pak, ketinggalan, saya ketiduran. Enak aja jawaban-jawaban gitu. Ketika ditegur begitu. Tetapi ketika jam pulang sekolah, disuruh pulang oleh penjaga sekolah atau satpam, gak mau, malahnya apa? Senang di sekolah. Ini kan fenomena yang sudah terbalik nih. Pemikiran anak sekarang, iya. Akalnya gak sehat. Iya. Ketika jam belajar maunya pulang. Ketika waktu udah pulang untuk istirahat di rumah maunya tinggal atau berada di lingkungan sekolah. Saya berpikir anak-anak ini model apa sih? Model apa nih anak-anak ini? Atau kalau gak mau belajar di kelas, itu biasanya mereka apa? Ngumpet di kantin. Nah. Ini orang-orang kantin ini perhatikan, kalau ada anak-anak sekolah yang makan itu suruh masuk ke dalam kelasnya, Bu. Banyak sekali ini terjadi ketika teguran yang nyata-nyata dari guru untuk masa depan gak mau diterima. Maunya ketika dalam kelas itu maunya main. Kalau udah jam olahraga, hore. Ketika jam belajar mengajar itu sudah selesai, suruh pulang, malah tinggal di lingkungan sekolah. Bisa sampai jam 7 malam, maunya mainnya olahraga aja. Dan lain sebagainya. Ini kan kebalik benar. Tapi itulah. Tetapi yang kita mau, yang Tuhan juga inginkan dari kita adalah ketika akal sehat kita menyebabkan teguran itu memberikan sebuah peringatan bagi diri kita, maka teguran itu sendiri merupakan apa? Kekuatan, merupakan tabungan, merupakan obat atau nutrisi yang tadi Pak Nelson ngomong itu. Benar itu. Nutrisinya apalagi firman Tuhan ya Pak? Wah mantap banget itu. Jadi saudaraku yang kekasih para pendengar Radio Talitakum, ketika kita mengajarkan kebenaran kepada anak kita tentang teguran yang menyehatkan ini, gak usah takut Pak, gak usah takut Bu. Lakukan itu dengan engkau menegur anakmu, engkau menyelamatkan dia dari api neraka. Amin. Harus itu. Saya pernah mengajar dulu sekolah minggu. Dikatakan ada satu anak sekolah minggu itu nakalnya minta ampun. Lalu orang tuanya datang ke saya. Pukul aja Pak. Lebih dipukul di sini deh. Dalam hati saya, wih pukul aja Pak. Ini orang tuanya kenapa ini? Wah, saya udah akhirnya orang tuanya bilang apa? Saya udah nggak sanggup didik anak saya. Bapak aja deh, guru sekolah minggunya aja deh, kakak guru sekolah minggunya aja deh. Dalam hati saya, orang tua ini sudah menyerahkan masa depan anaknya ke tangan guru sekolah minggunya. Pertanyaannya, ngapain aja lu selama 24 jam sama anak-anak lu di rumah? Saya pikir begitu. Ngapain aja? Sampai dia bisa menyerahkan anaknya kepada kita, guru sekolah minggu, lah selama, cuma hari minggu bisa kita tackle. Lah dari hari Senin sampai hari Sabtu itu kan tanggung jawab orang tua sama guru. Bahkan pernah dia bilang gini, Pak. Pak, lebih baik Bapak yang pukul dia saya juga rela. Gak apa-apa Pak, pukul aja. Karena orang tuanya udah bosan tegurnya anak. lebih Bapak pukul deh. Ini kasus nyata, Pak. Iya. Yeah. Di daerah Pondok Kelapa sana. Iya. Yeah. Memang ada yang memang udah menyerah dengan karakter anak. Yeah. Sebetulnya itu karena faktor didikan sebenarnya. Karena sebetulnya memang tidak bisa dilepaskan antara hubungan didikan antara orang tua dengan anak. Yeah. Nah, keteladanan itu kan yang paling utama. Yeah. Nah, sebetulnya kembali kepada sehat enggak. Pola mendidik itu tergantung daripada siapa mendidiknya. Kalau yang mendidik itu sehat, otomatis yang didik juga sehat. Tetapi memang begini bahwa setiap anak-anak itu mengalami fase perubahan. Perubahan karakter, perubahan pola pikir, ya kan? Perubahan hubungan, perubahan keinginan. Jadi setiap itu fase di mana orang, anak-anak itu kan mengalami yang namanya fase-fase adaptasi. Jadi ya sulit ya, itu hanya gambaran aja daripada firman ini ya, yang tadi kita sampaikan itu gambaran, saudara-saudara yang terkasih. Tetapi sebenarnya kita rujuk pada firman ini tentang kesehatan akal ini, saudara. Dari faktor pendukungnya adalah teguran yang nyata atau teguran yang mendidik itu menyehatkan akal. Itu kembali kepada siapapun yang menegur pun juga harus dipastikan sehat akal, Pak. Ya benar ya, ya. Yang menegur itu harus dipastikan bahwa dia sehat, secara akal dia sehat. Yeah. Sehingga dia tidak menegur dengan tindakan atau pemikiran-pemikiran negatif yang berusaha untuk menjerumuskan orang atau menghakimi, menuduh, dan bahkan juga menyakiti. Nah, itu karena kalau prinsip menegur yang tidak sehat pasti akan merusak akal seseorang. Yeah. Nah, kembali kepada setiap orang. Nah, tetapi juga kembali kepada siapapun yang menerima. Ya, yang menerima juga kalau akalnya udah sehat, mendengarkan teguran-teguran, sekalipun yang menegur itu tidak sehat karakternya, tetapi dia menerima tegurannya yang sehat. Orangnya enggak sehat, ya kan? Yeah. Orangnya enggak sehat. Makanya Yesus berkata kepada murid-murid pada waktu itu, ketika dia berkata bahwa ahli Taurat orang Farisi, ya, jangan engkau teladani kehidupan mereka, tetapi apapun yang mereka ajarkan, kalau itu kebenaran, terimalah. Yeah. Jadi didikan itu kalau berdasarkan kebenaran, terima kebenaran itu. Tetapi kalau karakter ahli Taurat, jangan engkau lihat, jangan engkau tiru. Jadi memang begini, saudara, didikan itu sumber dari kebenaran, maka kita terima didikan itu. Tetapi kalau orangnya yang memberikan teguran, saudara, atau didikan tidak benar, ya sudah, jangan kau kecewa. Jangan sampai akal kita tidak sehat hanya karena melihat karakter orang. Sehatlah akal kita ketika menerima teguran yang mendidik. Amin. Baik, konklusi. Dari poin pertama ini saya bacakan dalam Amsal 15 ayat yang ke-33 yang merupakan lanjutan dari ayat 32 supaya kita menutup untuk masuk dalam poin kedua ya Pak Nelson ya. Takut akan Tuhan adalah didikan yang mendatangkan hikmat. Nah, ketika takut akan Tuhan yang mendatangkan didikan, didiklah anak-anak Bapak Ibu. Supaya apa? Ketika mendidik anak Bapak Ibu untuk takut akan Tuhan, saya jamin anak ibu akan menjadi orang yang sukses lah di masa yang akan datang. Karena apa? Kita didik berdasarkan kebenaran firman Tuhan. Lalu dikatakan di situ apa? Selanjutnya, tetap hikmat dan kerendahan hati mendahului kehormatan. Nah, ketika kita sudah mendidik mereka dalam takut akan Tuhan, mereka merendahkan diri, merendahkan hati, maka dia akan mendapatkan kehormatan. Amin. Nah, itulah poin yang pertama. Kita masuk poin yang kedua, Pak Nelson. Ya. Tolong bacakan Amsal 27 ayat 5 dan 6. Amsal 27 ayat 5 dan 6 berbunyi demikian, lebih baik teguran yang nyata-nyata daripada kasih yang tersembunyi. Seorang kawan memukul dengan maksud baik, tetapi seorang lawan mencium secara berlimpah-limpah. Nah, itu dia yang tadi saya katakan. Lebih teguran yang nyata-nyata daripada kasih yang tersembunyi. Banyak sekarang ini terjadi, dipraktekkan dalam kehidupan kita, baik dalam kehidupan rohani, kehidupan duniawi, atau kehidupan bermasyarakat. Teguran yang nyata-nyata itu sebenarnya lebih bagus meskipun itu kelihatan pahit. Ya? Jadi teguran yang nyata-nyata biasanya kelihatannya di depan pahit. Seperti kita minum obat. Obat yang pahit itu, aduh, kalau kita kasih minum obat ini sebagai contohnya aja, sebagai analognya aja. Kalau anak kita sakit, kita kasih minum obat, apalagi itu pahitnya minta ampun, anak itu bilang, aduh pahit mama, pahit pa, aku gak sanggup minum. Lalu papa mamanya bilang, dek, nak, kau mau minum obat yang gimana? Yang manis aja. Ya belum tentu yang manis itu bisa menyehatkan atau memperbaiki kondisi tubuhnya. Justru obat yang pahit itu justru untuk menyerang kondisi tubuh yang tidak baik itu kembali menjadi normal. Begitu juga kemunafikan lebih mudah diterima daripada keterbukaan. Banyak orang sekarang lebih apa? Munafik, gak mau terbuka. Ya demi persahabatan dia salah kita tutupi. Ya demi persahabatan teman melakukan kesalahan yang besar ya kita tutupi kecil-kecil aja. Nah ini berbahaya. Dikatakan kasih, menegur dengan tersembunyi lebih bahaya. Terbalik. Teguran yang nyata daripada kasih yang tersembunyi. Tetapi seorang kawan memukul dengan maksud baik, tetapi seorang lawan mencium dengan berlimpah-limpah. Di sini dianalogikan, dikonfrontasikan ketika kasih yang teguran nyata-nyata yang datang daripada Tuhan, kalau itu untuk maksud-maksud yang kurang baik, mengatasnamakan Tuhan itu sama dengan jahat. Lebih baik apa? Teguran yang nyata-nyata, kau salah. Kita ingat dalam contoh kasus nyata. Ketika Samuel mengatakan, tumpaslah orang Amalek. Pokoknya yang baik, yang buruk, tumpas itu. Orang-orangnya juga tumpas. Ini perintah dari Tuhan, kata Samuel kepada Saul. Saul bilang, baik, aku akan menjalankan tugas itu. Ketika maju dalam peperangan dengan orang Amalek, dia lihat, waduh, ada kambing-kambing yang cakep-cakep nih, yang gemuk-gemuk. Waduh, ada lembu yang bagus-bagus ini. Padahal Tuhan bilang apa? Bunuh itu semua. Lalu perempuan-perempuan yang cantik-cantik dipisahin dengan perempuan yang jelek-jelek. Padahal Tuhan bilang bunuh itu semua. Mulai dari rajanya sampai anak kecil. Ya, namanya manusia tetap manusia. Nggak mau dengarkan perintah Tuhan. Lalu apa yang terjadi? Diambil itu lembu atau barang-barang yang bagus, yang cakep-cakep, yang cantik-cantik, dibawa, diselamatkan. Padahal Tuhan sudah bilang, bunuh, tumpas. Apa yang terjadi ketika Samuel melihat, loh, kan saya sudah bilang, ini perintah Tuhan. Apa akibatnya? Ketidaktaatan. Ketika sebuah ketidaktaatan datang kepada kita, melampaui kehendak Tuhan, berarti kita melanggar firman Tuhan. Banyak dalam kehidupan kita terjadi hari-hari ini. Kemunafikan lebih mudah diterima daripada keterbukaan. Padahal di balik semua itu ada yang ditikam dari belakang. Kadang-kadang teman baik juga bisa menjadi musuh dalam selimut loh Pak. Benar. Apalagi kalau kita enggak mempergunakan firman Tuhan. Wah, iblis tuh mudah sekali menyerang kita. Musuh dalam selimut tuh bisa berlaku loh di kalangan orang Kristen. Kenapa tidak? Bisa terjadi, Bapak Ibu. Bisa terjadi. Bahkan anak bisa membunuh orang tua membunuh anak. Padahal itu darah dagingnya sendiri. Orang bisa menjual rahasia negara demi kepentingan pribadi yang bisa mengakibatkan apa? Negara itu bisa runtuh kalau rahasia-rahasia itu diambil oleh negara lain. Begitu juga firman Tuhan tuh bisa dicuri oleh iblis ketika apa? Tidak ada damai sejahtera di dalam diri kita. Oleh sebab itu teguran yang menyehatkan sebuah persahabatan itu harus diterima dengan keterbukaan. Padahal di balik keterbukaan itu ada apa? Perubahan yang terjadi. Jadi kita mau belajar menjadi bijak. Lalu mengenali diri kita dengan baik, dengan benar. Agar kita tidak terjebak dalam sebuah kepalsuan. Ya? Agar kita tidak terjebak dalam sebuah kepalsuan. Artinya ketika kita menegur teman kita karena sebuah persahabatan. Mungkin persahabatan itu kita dengan teman kita mulai dari kita masih kelas 1 SD bahkan TK. Ada tuh saya punya teman. Dari TK sampai sekarang enggak tahu kemana itu. Udah bersahabat-bersahabat, pindah ke kota lain enggak bilang. Enggak tahu handphonenya sudah ganti atau saya kehilangan jejak. Padahal anak ini baik sekali. Nah itulah kadang-kadang ya, Bapak Ibu, Saudaraku yang kekasih. Persahabatan dengan dunia adalah permusuhan dengan Allah. Betul ya Pak Nelson ya? Tetapi ya, persahabatan dengan Allah akan mengubah dunia ini loh. Hai anak-anak pemuda, hai anak-anak sekolah, anak SMP, SMA. Dengarlah didikan orang tuamu. Ada sebuah pepatah Inggris mengatakan, today is, apa? Now is student, tomorrow is leader. Sekarang sebagai seorang pelajar, 5, 10, 15 tahun kemudian akan jadi pemimpin. Pemimpin di mana? Bisa pemimpin di masyarakat, pemimpin ketua pemuda, pemimpin anggota paduan suara, dan lain sebagainya. Di sini firman Tuhan katakan, lebih baik teguran yang nyata-nyata daripada kasih yang tersembunyi. Ketika Allah mau datang ke dalam dunia ini, saudaraku yang kekasih, Dia mau datang untuk menasihati saudara dan saya dengan kasih yang tidak tersembunyi, tapi kasih yang betul-betul nyata. Beda dengan iblis yang menjiplak apa yang kasih yang nyata-nyata daripada Allah dalam diri Yesus. Iblis mengungkapkan kasih yang tersembunyi dengan mengambil cek atau bond daripada orang yang mengikuti dia. Contoh, kalau Tuhan memberikan berkat, dia tidak pernah minta cek atau bond. Dia memberikan itu dengan sepenuh hatinya Tuhan. Beda dengan iblis, ketika dia memberi berkat menurut versi iblis, dia akan memberikan cek, memberikan bond. Apa itu? Pengorbanan dari orang yang diberikan berkat dalam tanda kutip. Yesus mengorbankan dirinya, berkatnya kepada kita, supaya kita menjadi berkat bagi orang lain. Lewat kematian Tuhan Yesus. Iblis mau berkorban gak? Kagak. Makanya banyak anak-anak Tuhan beralih menjadi anak-anak duniawi. Yang notabene adalah milik iblis. Kelihatannya sih datang ke gereja tiap minggu. Oh datang. Tapi kita yang rohani, kita yang dipenuhi oleh Roh Kudus tahu loh bedakan orang yang datang ke gereja untuk kepentingan pribadi atau individu. Dengan datang ke gereja karena haus dan lapar akan kebenaran firman Tuhan, karena haus dan lapar ingin ditegur oleh Tuhan karena mau bersahabat dengan Tuhan Yesus. Beda, ketahuan. Ketahuan banget. Begitu juga dalam dunia apa? Dalam dunia kehidupan hari lepas hari. Banyak saya analogikan atau saya umpamakan seorang pegawai di kantor pemerintahan swasta atau pemerintah, ketika dia melaksanakan tugas, bukankah kata-kata abdi masyarakat, abdi negara, berarti melayani. Ketika dia melayani dengan sungguh-sungguh, berarti dia melayani Tuhan. Ada juga pegawai negeri atau ada juga pegawai swasta yang melayani bukan untuk perusahaan atau untuk negara, untuk instansinya, tapi untuk dirinya sendiri atau untuk kelompoknya. Bukan melayani Tuhan itu namanya. Kalau melayani Tuhan dikasih tanggung jawab, lakukan itu tanggung jawab dengan baik. Tapi tidak sedikit juga anak-anak Tuhan yang sukses, ketika diberi tanggung jawab yang kecil, maka Tuhan akan memberi tanggung jawab yang besar. Itu sudah logika di dalam Alkitab dikatakan. Bahkan Yesus sendiri mengatakan, barang siapa setia dalam perkara yang kecil, maka dia akan setia dalam perkara yang besar. Mungkin diberikan tanggung jawab dengan perkara menurut pandangan dunia atau pandangan kita, ya elah ini ecek-ecek nih. Ah ini sih perkara ringan, gue juga bisa kerjakan, ntar juga bisa selesai 1 jam. Dikasih tugas untuk mengurus itu semua, gak selesai-selesai. Itu terjadi kok dalam kehidupan sehari-hari. Di keluarga saya juga begitu. Ini saya kasih tahu aja. Ada satu anggota keluarga bilang, tolong urus ini warisan. Sampai dia mati gak selesai itu warisan diselesaikan, ngurus surat-suratnya. Pas sudah mati baru ketahuan uang-uangnya itu diselewengkan. Ah, saya bilang cilaka. Ini contoh kasus dalam keluarga saya. Kita sudah memberikan limpahan. Kau yang ngurus ya karena kau pintar bicara. Iya. Sampai sekarang habis. Surat-surat yang diurus kagak satupun yang selesai. Akhirnya kita dari nol lagi. Ini saudaraku yang kekasih, contoh-contoh nyata. Kita harus mengungkapkan kesedihan kita ketika kita menerima teguran dari sang pemberi hidup itu dengan nyata-nyata supaya apa? Kita jangan seperti orang yang munafik. Mau menerima pernyataan itu hanya untuk menyenangkan golongan, segolongan, segelintir. Baik itu kawanan terdekat kita. Aduh, kalau saya enggak membela dia, nanti saya dijauhi. Aduh, saya kalau enggak membela teman yang satu ini, dia kan yang sudah sudi membela saya. Dia sudah sudi mengorbankan diri saya. Ketika orang yang saya kasih dipanggil Tuhan, kalau enggak ada dia, repot saya. Nah, balas jasa inilah yang dikatakan oleh Tuhan, kemunafikan yang diterima daripada dia menerima sebuah keterbukaan. Jadi sebuah ketulusan itu, saudaraku yang kekasih, karena sebuah persahabatan, kalau kita menerima teguran, ya terima saja. Ah, ini gak benar ini. Mungkin bisa dirubah kali, Pak. Nah, gitu. Pak, mungkin ini bisa dirubah kali. Kayaknya ini salah, tapi dengan apa? Lemah lembut. Kan biasanya kan kita terhadap atasan kayaknya enggan ya. Enggan apa menegur atau memberikan masukan, aduh gak enak ah, saya kan masih bawahan. Ah gak enak ah, nanti kalau saya negur gini, saya gak naik pangkat. Ah ntar aja deh kalau saya udah 1 tahun. Ntar aja deh kalau saya udah kerja 2 tahun sama dia. Tidak, Tuhan sudah katakan lebih baik teguran yang nyata-nyata daripada kasih yang tersembunyi. Petrus saya berani loh tegur Tuhan Yesus. Petrus saja berani tuh tegur Tuhan Yesus. Dia bilang, Tuhan, dia tarik Tuhan Yesus ke samping, dia bilang, Tuhan, kalau bisa, engkau jangan disalib. Lalu Yesus marah gak kepada Petrus? Marah, dia bilang apa? Enyalah iblis, karena apa yang dipikiran engkau bukan pikiran Allah, tapi pikiran manusia. Jadi kadang-kadang pikiran iblis itu, meskipun kita sudah dekat sama Tuhan, bisa aja nyelonong, karena apa? Kita membuka celah. Petrus aja yang dekat sama Yesus, berani tegur Yesus, supaya Tuhan Yesus tuh jangan disalib. Ini kan pikiran iblis yang nemplok, yang menempel di pikiran kita. Itu juga bisa terjadi di dalam pikiran kita, kalau kita tidak waspada. Kalau tidak kita memperlengkapi tubuh kita dengan senjata Allah. Yaitu salah satunya dengan kuasa Roh Kudus. Makanya tadi saya katakan, orang datang ke gereja munafik apa enggak, kita bisa tahu kok. Bisa tahu. Dia datang ini untuk pamer kekayaan, pamer rok, pamer baju, pamer sepatu, pamer rambut, pamer mobil. Jadi ke gereja itu pameran. Bukan cari Tuhan, pameran. Karena apa? Persahabatan. Wih, gile ya teman kita. Jadi OKB, orang kaya baru. Yang tadinya jalan kaki udah punya motornya Harley Davidson. Wih, hebat ya teman kita yang punya motor, sekarang punya baby Benz. Wih, hebat ya teman kita, sepatunya yang tadinya 200 ribu, sekarang pakai sepatu yang 7 juta. Itu bisa terjadi dalam kehidupan kita, saudara. Jadi kita gak usah malu, gak usah rendah hati. Kalau ada teman kita yang bisa seperti itu, puji Tuhan. Tetapi kita gak usah rendah hati. Dan kita sudah di atas, bergaul dengan teman kita yang tadi setara dengan kita, lalu kita di atas, lalu kita mendompleng dia, mendepak dia dari pergaulan. Jangan juga. Karena harta yang kita miliki itu bukan milik kita. Ya toh, ya. Itu titipan Tuhan. Kalau mau dipamerkan, pamerkan untuk takut akan Tuhan dan membantu teman kita. Setuju apa Nelson ya? Iya. Jadi teguran yang menyehatkan persahabatan adalah teguran yang betul-betul membangun di atas kasih Kristus. Inilah para pendengar saudaraku yang kekasih. Kita harus menerima teguran itu dengan sungguh-sungguh. Tapi juga jangan heran, ada seorang sahabat seperti lawan, yaitu musuh dalam selimut, menggunting dalam lipatan. Hati-hati juga. Kita lihat, wih, dia membantu saya. Ternyata ujung-ujungnya menuju jurang, membawa kehancuran organisasi. Banyak itu terjadi. Makanya kelihatan ke orang yang betul-betul sungguh-sungguh, lebih katakan ya di atas ya dan tidak di atas kata yang tidak. Itu baru namanya pergaulan. Dan saya senang terus terang saja sama orang-orang injili karismatik. Ah, kalau dia gak mau, ya sudah gak apa-apa. Bagus itu, prinsip itu. Betul loh Pak, prinsip itu kalau dia gak mau ya gak apa-apa lah. Kalau orang Protestan biasanya apa? Gak mau Pak. Beda, ya ini harus saya katakan. Kalau orang Protestan, ah lu dulu udah gue bantu, sekarang lu begini, parah lu. Begitu, tapi lihat tuh, saya bukan membela orang Injil karismatik. Tidak, saya orang Protestan. Saya harus nyatakan, kalau benar harus katakan benar. Rata-rata orang Injili dan karismatik itu kalau ada teman yang sudah gak mau bersatu lagi, dia bilang, ya sudah lah gak apa-apa. Luar biasa kan menerima apa adanya. Dan tidak menyimpan kesalahan, betul ya Pak Nelson ya? Inilah kelemahan, saya harus kritik diri saya sendiri. Orang Protestan tuh masih menyimpan masa lalu yang gak bagus. Benar. Nah itulah sebabnya saya bergaul dengan orang-orang karismatik Injil itu, saya berubah. Iya. Tadi juga saya begitu. Waktu saya jadi pengurus sekolah minggu, ada teman yang dibilang, maaf ya, saya mundurkan diri. Saya bilang enak-enak aja loh, kita kan baru sama-sama dilantik, kok tengah jalan mengundurkan diri. Nah inilah, kita harus belajar kerendahan hati dalam sebuah persahabatan, karena teguran yang menyehatkan dalam sebuah persahabatan dilandasi oleh kasih Tuhan Yesus itu luar biasa. Tidak ada rasa iri, tidak ada menganggap teman ini sudah menyeleweng atau tidak seia sekata, tidak sedia kawan, tidak. Harus, kalau dia memang tidak mau bersama dengan kita, ya tidak apa-apa. Tetapi kita yang damai sejahtera. Ya Pak Nelson? Ya. Mungkin Pak Nelson silakan tambahkan Pak, dari cukup. Teguran yang menyehatkan. Cukup. Cukup jelas ya? Luar biasa. Ya? Kedua. Ya. Yang ketiga, teguran yang menyehatkan kehidupan. Terambil dari Amsal 15 ayat 31, firman Tuhan mengatakan begini, orang yang mengarahkan telinga kepada teguran yang membawa kepada kehidupan akan tinggal di tengah-tengah orang bijak. Wow, luar biasa. Sekali lagi saya katakan firman Tuhan ini, Amsal 15 ayat 31, para pendengar mendengarkan dengan baik-baik ini. Teguran yang menyehatkan kehidupan. Poinnya penting banget ini. Orang yang mengarahkan telinga kepada teguran yang membawa kepada kehidupan akan tinggal di tengah-tengah orang bijak. Wow. Pelajaran yang harus selalu kita terima melalui teguran, sebab teguran akan mengubah cara pandang kita akan menjadi lebih baik. Sebaliknya, pujian menjerumuskan kita ke jurang kesombongan yang menghancurkan kehidupan kita sebagai orang percaya. Jadi teguran yang menyehatkan kehidupan itu adalah bagaikan oasis di tengah yang gurun. Dan air ketika seorang musafir melintasi padang gurun yang gersang, ketika dia menghadapi air yang begitu menyejukkan, itulah sebuah kehidupan yang memberikan kehidupan. Luar biasa. Saudaraku yang kekasih dalam Tuhan. Banyak di antara kita ketika kita mengarahkan teguran untuk menyehatkan kehidupan. Kembali lagi, kita menerima dengan hati yang sungguh-sungguh teguran itu, atau menerima teguran itu dengan keras kepala, tegar tengkuk. Saudara tahu bangsa Israel adalah bangsa yang tadinya penurut. Ketika mereka menghadapi tekanan oleh pekerjaan beban di tanah Mesir, ketika Tuhan Allah dengan kekuatan, dikatakan Alkitab menggambarkan, dengan tangan yang kuat, lengan yang teracung, Tuhan Allah membawa pasukan 600 ribu laki-laki, belum termasuk anak-anak dan perempuan, keluar dari tanah Mesir dengan kekuatan Tuhan Allah. Bayangkan 600 ribu pasukan yang digambarkan oleh kitab Keluaran dengan kekuatan yang perkasa Allah mau menyelamatkan umat. Di dalam perjalanan ketika mereka menghadapi tekanan kejaran dari Firaun, di depan ada laut, di belakang tentara Firaun mengejar, disitulah mulai bangsa ini dikatakan apa? Bangsa yang tegar tengkuk. Sudah melihat kekuasaan Tuhan bagaimana 10 tulah Tuhan di tanah Mesir dilakukan. Lalu Tuhan membawa mereka keluar dari tanah Mesir. Ketika cobaan pertama, ujian pertama menyeberangi Laut Kolsum atau Laut Tebrau, Laut Merah itu, mereka sudah menggerutu kepada Musa dan kepada Tuhan Allah. Kenapa engkau membawa kami keluar dari tanah Mesir, di depan laut, di belakang tentara Firaun? Lebih baik kami menyerahkan diri saja, dibawa pulang menjadi budak terus selama-lamanya. Apakah Tuhan mendengarkan teriakan erangan orang Israel model kayak begini? Enggak. Musa lalu bilang apa? Kuatkanlah hatimu. Musa dimaki-maki tuh sama orang-orang Israel, saudara. Dimaki-maki, tapi dia tetap berjalan. Bahkan di dalam tanda kutip, diajarin lagi. Tapi Musa bilang, tenang saja. Kamu tenang, diam, Tuhan yang berperang. Apa yang terjadi? Ketika mereka berjalan melintasi Laut Merah atau Laut Tebrau, orang Mesir, tentara Firaun, masuk juga dalam Laut Tebrau itu, mereka dikuburkan di dalam Laut Tebrau. Orang Israel terus jalan. Ini kan melambangkan, memperlihatkan kekuatan Tuhan yang ada dalam diri mereka. Bahwa kekuasaan Tuhan tidak pernah berubah. Baik dari dulu, sekarang, sampai selama-lamanya. Tapi masih juga teguran-teguran untuk menuju kehidupan itu mereka tidak mau terima. Itulah sebabnya Allah mengatakan bangsa Israel adalah bangsa yang tegar tengkuk. Lalu bangsa yang tegar tengkuk mau gak tuh dikaitkan kepada kita gereja Air Zaman ini sebagai gereja yang tegar tengkuk? Firman sudah diberitakan mulai dari kitab Kejadian sampai kitab Wahyu. Masih juga banyak orang Kristen yang tegar tengkuk. Ditegur gak mau terima. Ditegur sama Pak Pendetanya, sama gembala sidangnya, ngambek gak mau masuk gereja setahun. Ngambek gak mau ikut kebaktian, ngambek gak mau ikut kul, ngambek gak mau ikut persekutuan-persekutuan tengah minggu. Kan repot model begini. Karena Amsal sudah mengatakan, orang yang mengarahkan telinga kepada teguran akan membawa kehidupan yang akan tinggal di dalam tengah-tengah orang bijak. Jadi ketika kita menerima teguran, apalagi itu hamba Tuhan yang luar biasa Tuhan pakai, maka kita akan tinggal di tengah-tengah kehidupan yang kekal lewat teguran yang nyata-nyata itu, demi membangun hubungan baik dengan Tuhan melalui hambanya. Nah saudaraku, pelajaran-pelajaran yang baik selalu kita terima melalui teguran. Sebab teguran akan merubah cara pandang kita menjadi lebih baik. Ketika seseorang ditegur, cara pandang wawasannya itu pasti akan berubah. Dari wawasan yang IQ jongkok menjadi wawasan IQ 300. Saya katakan demikian. Iya. Wawasan-wawasan itu menjadikan saudara dan saya akan lebih baik dan lebih benar. Sebaliknya, pujian sering menjerumuskan saudara dan saya ke jurang kesombongan yang menghancurkan kehidupan kita sebagai orang percaya. Pak Nelson, ada masukan atau tanggapan? Silakan, Pak. Ya, Amsal 15 ya, ayat yang 31. Orang yang mengarahkan telinga kepada teguran yang membawa kepada kehidupan akan tinggal di tengah-tengah orang bijak. Ya. Nah, saya tertarik dengan tinggal di tengah orang-orang bijak ini. Di tengah orang bijak. Nah, sebenarnya teguran itu membawa level kita kepada bukan hanya menjadi bijak saja dan tidak hanya hidup saja, ya, tetapi kita mengalami kualitas hidup di tengah orang-orang yang berkualitas. Jadi sebenarnya teguran itu tidak hanya mendidik pola pikir kita, mengubah pola pikir kita, tetapi membawa kita pada kondisi-kondisi baik yang sebetulnya sangat sehat yang kita butuhkan. Karena kesehatan itu kata orang mahal, iya kan? Kata orang mahal. Nah, level kehidupan pun juga sebetulnya Tuhan ciptakan itu mahal. Nah, kalau kita bandingkan, saudara yang terkasih, Yesus berkata begini, aku datang memberi hidup di dalam segala kelimpahan. Nah, ayat ini kalau dihubungkan dengan Yohanes 10 ayat 10b, dihubungkan dengan ayat ini, Amsal 15 ayat yang ke-31 ini, itu berbicara tentang kualitas hidup kelimpahan. Nah, kita udah hidup, tetapi bagaimana kualitas kita itu ada pada ketika kita menerima didikan-didikan dan teguran-teguran yang sifatnya mendidik. Dan kualitas kehidupan kita disamakan atau diperhadapkan atau ditempatkan pada kehidupan orang-orang yang bijaksana. Nah, tadi Pak Arthur sudah berkata ada orang munafik, ada orang yang ya macam-macam sifat-sifat manusia itu menentukan gaya hidup dan suasana dan bagaimana kondisi hidupnya itu menentukan bagaimana dia sebenarnya, saudara yang terkasih. Nah, tetapi Amsal ini berkata bahwa ada orang-orang yang bijaksana. Nah, saudara, Yesus itu adalah Tuhan yang bijaksana, hakim yang adil, hakim yang bijaksana. Nah, firman-Nya adalah firman yang bijaksana. Nah, ketika orang yang berkumpul membicarakan hal-hal yang bijaksana dan itu adalah kualitas hidup yang baik, tentunya ada orang lain pengen kumpul dengan orang-orang itu, betul ya? Orang kaya pengennya kumpul sama orang kaya karena dia memasang standar hidupnya seperti itu. Sekalipun memang Tuhan berkata begini, manusia memandang rupa, Tuhan melihat hati, dan memang pada dasarnya manusia menempatkan kehidupannya, posisinya, level kehidupannya pada keadaannya sendiri. Ukuran untuk menempatkan diri kepada orang lain pada ukuran sendiri. Jadi misalnya dia kaya, otomatis menempatkan dirinya dengan orang-orang kaya. Orang miskin, orang kekurangan uang, dia sikut atau dia tidak menerima, menolak, saudara yang terkasih. Itu kondisi yang tidak benar, yang tidak bijak, saudara yang terkasih. Tapi perhatikan saya, bahwa orang bodoh selalu berkumpul sama orang bodoh. Tapi ayat ini berkata, orang bijak berkumpul sama orang bijak. Nah, orang takut Tuhan, kumpul takut Tuhan. Lalu kalau dia ketemu sama yang tidak takut Tuhan, bukan kaya, dia menghidupi gaya hidup orang yang tidak takut Tuhan. Tetapi mengubah orang itu supaya menjadi takut Tuhan. Itu yang disebut dengan orang yang berhasil menerima didikan dan hidup di dalam kehidupan yang sehat. Yang kemudian menyehatkan orang lain. Nah, saudara yang terkasih, kehidupan yang sehat itu tergantung bagaimana kita menerima yang namanya kualitas hidup yang sehat. Jadi kalau kita pengen kehidupan masa depan kita sehat, sehat itu dalam pengertian begini, yang terkasih, misalnya sifat kita baik dan kemudian kita bergaul dan berdampak dengan orang lain itu baik, itu yang disebut dengan sehat. Perkataan kita baik itu disebut dengan sehat. Lalu kemudian pemikiran kita baik tentang seseorang, sekalipun orang itu negatif, tetapi kita berpikir bahwa dia punya potensi dan gaya hidup yang positif, berarti cara berpikir kita sehat. Ini yang akan menentukan bagaimana kehidupan kita ke depan itu sehat atau tidak. Nah, saudara, orang percaya di dalam hidup pasti sehat. Orang percaya di dalam hidup ya pasti sehat. Hidupnya dipandang oleh Tuhan sehat. Nah, tetapi tergantung bagaimana dia bergaul. Nah, saudara, teguran yang menyehatkan itu akan menciptakan pergaulan yang sehat. Nah, saudara-saudara yang terkasih, hidup kita tergantung. Kalau kita suka bergaul sama orang lain dan suka membuat orang sakit hati, berarti hidup kita tidak sehat. Kita lagi sakit. Nah, sakit itu ada tiga, saudara yang terkasih. Sakit, ya, ada tiga. Sakit roh, sakit jiwa, dan sakit tubuh. Kalau tubuh kita sakit, tapi jiwa dan roh kita sehat, maka sebetulnya kita sedang menjalani kehidupan yang baik. Kalau roh kita sakit, ya, sakit secara rohani, sakit jiwa kita sakit secara rohani, tapi tubuh kita sehat, maka sebetulnya kita sedang menjalani hidup yang tidak sehat. Nah, saudara, kita butuh namanya teguran untuk menegur roh kita, menegur jiwa kita, supaya kita mengalami perubahan dan kesehatan hidup. Kesehatan roh, kesehatan jiwa itu lebih utama daripada kesehatan tubuh. Makanya saudara yang terkasih, kalau tiap hari kita bercermin untuk lihat, oh, tubuh saya lagi sehat, tetapi sebetulnya roh kita sakit, jiwa kita sakit, saudara, saya mau berkata begini, Anda perlu yang namanya firman yang menyehatkan. Firman Tuhan berkata kepada perempuan yang di pinggir, ya, yang sedang mengambil air di sumur Yakub, dia berkata begini, kalau engkau minum dari air yang aku berikan kepadamu, engkau tidak akan pernah lapar dan haus lagi. Artinya, engkau akan hidup dan tidak akan pernah mengalami yang namanya sakit penyakit oleh karena kekurangan minuman secara fisik. Tetapi kalau engkau minum dari kebenaran yang aku berikan kepadamu, engkau tidak akan pernah sakit secara jiwa dan roh. Sekalipun engkau sakit tubuh. Makanya Yesus begini, jangan takut kepada mereka yang menyakiti atau membunuh tubuh, tetapi takutlah kepada dia yang bisa memisahkan jiwa dan roh. Nah, saudara yang terkasih, perhatikan saya. Bagi Tuhan, kesehatan roh dan jiwa lebih utama daripada kesehatan tubuh. Karena gini, setiap orang percaya tidak percaya pasti sakit tubuh. Tetapi orang percaya tidak mungkin sakit roh. Iya kan? Makanya kenapa supaya kita alami yang namanya sakit roh dan jiwa, kita butuh yang namanya teguran yang menyehatkan roh dan jiwa kita. Supaya setiap kali kita mengalami yang namanya tiba-tiba depresi tingkat tinggi oleh karena persoalan-persoalan yang kita hadapi, maka kita langsung menerima teguran. Begitu kita baca firman Tuhan, oh, ternyata ada teguran. Jadi teguran tidak hanya langsung dari orang lain, ya, tetapi kita baca firman Tuhan, firman itu menegur kita sendiri. Begitu kita mendengarkan dan menerima firman itu, roh kita langsung disehatkan. Maka itu yang disebut dengan hidup itu lebih penting daripada makan, hidup itu lebih penting dari pakaian. Itu Yesus berkata. Yesus berkata begini, jangan khawatir dengan apa yang kau makan, yang kau pakai, karena hidup lebih penting daripada makanan dan pakaian. Artinya apa? Kesehatan rohani dan jiwani lebih utama daripada kesehatan dan kebutuhan daging atau kebutuhan tubuh. Nah, saudara-saudara yang terkasih, kita perlu menerima yang namanya teguran-teguran untuk menyehatkan hidup kita ke depan. Saya percaya, saudara yang terkasih, kalau saudara sampai hari ini masih berkobar-kobar melayani Tuhan, pastikan bahwa rohmu sehat. Ya, karena saudara, banyak orang kamuflase dalam pelayanan. Iya kan? Berkobar-kobar melayani sana, doa sini. Iya kan? Khotbah sana, khotbah sini, konseling orang. Tetapi jiwanya sendiri stres. Iya kan? Begitu tersinggung. Itu kan gak sehat sebenarnya. Perlu yang namanya teguran lagi. Perlu yang namanya firman lagi. Saya mau berkata begini, memang tidak mudah untuk menjaga hati. Firman Tuhan berkata begini, jagalah hatimu dengan segala kewaspadaan karena di situ terpancar kehidupan. Tidak mudah untuk memancarkan kehidupan kalau kita mudah kecewa, dendam, dan sakit benci, kepahitan. Maka itu perlu kita obati dulu hati kita. Supaya apa? Ketika kita mendengarkan teguran, teguran itu masuk bagaikan obat yang menyehatkan. Nah, saudara-saudara terkasih, firman Tuhan berkata, firman itu bagaikan obat, ya, yang menyehatkan tulang. Jadi hati yang gembira itu adalah obat. Hati yang gembira itu adalah obat. Firman itu pasti menciptakan sesuatu yang menggembirakan, ya. Saudara, kisah tentang pertemuan Maria dengan Elizabeth, ya. Waktu Elizabeth dengan Maria, tiba-tiba, ya, firman Tuhan mengatakan bahwa anak itu, anak di dalam rahim mereka bersuka cita. Kenapa? Itu berbicara tentang transfer kehidupan ilahi. Ya, hanya kontak roh, kontak spirit. Dan kontak spirit selalu menyehatkan jiwa. Nah, orang yang suka tertawa sebetulnya jiwanya sehat. Tetapi orang yang suka stres, jiwanya sebentar sebenarnya tidak stres, apa tidak sehat. Tapi perhatikan saya, orang yang rohnya sehat, jiwanya stres, tubuh sakit, tetap mengalami kehidupan yang baik. Kenapa? Karena rohnya terjaga, hatinya terjaga. Jagalah hatimu dengan segala kewaspadaan. Kata jaga hati sebetulnya bukan bicara hati, tetapi berbicara roh. Karena dari roh terpancar kehidupan kebenaran. Firman Tuhan berkata, sembah Bapa di dalam roh dan kebenaran. Roh ini yang mencipta, yang me, apa namanya, yang me, memancarkan kehidupan Kristus, kebenaran itu dari hidup kita kepada orang lain. Jadi kalau kita sehat, pasti kita pancarin yang namanya kebenaran. Nah, bersedialah untuk menerima teguran-teguran yang menyehatkan roh, jiwa, dan tubuh kita. Tuhan berkati. Ya, terima kasih Pak. Ada apa? Ada sebuah ungkapan begini. Ada sebuah ungkapan mengatakan begini. Hidup untuk makan atau makan untuk hidup. Ya. Orang yang apa? Hidup untuk makan. Berarti orang ini sebenarnya orang nggak sehat Pak. Tidak sehat jasmani, rohani maupun tubuhnya. Jadi hidupnya makan terus. Jadi kehidupannya itu firman, kehidupannya itu makan. Tapi kita yang terima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat adalah makan itu untuk hidup. Nah, saudaraku, dua perbandingan ini itu ada dalam kehidupan kita hari lepas hari. Kehidupan tanpa makan adalah mustahil. Jadi tubuh kita yang fana diisi dengan makanan. Bukan makanan yang fana, tetapi makanan yang menuju kehidupan, ya apa itu? Firman Tuhan. Nah, itulah artinya hidup dalam kehidupan kita. Nah, saudaraku, sekali lagi saya ingin menggarisbawahi dari poin yang ketiga ini, bahwa hidup kita ini adalah hidup untuk menghidupi firman dalam diri kita, dan juga hidup untuk menghidupi kebenaran firman itu supaya orang lain juga harus hidup. Hidup dalam kemenangan, sama hidup dalam kelimpahan, sama seperti kita sudah kelimpahan, hidup dalam kehidupan kekal, sama seperti kita sudah hidup kekal. Meskipun kita masih hidup di dalam dunia. Nah, itu adalah teguran menyehatkan kehidupan. Kita masuk poin yang keempat sekarang. Poin yang keempat, teguran yang menyehatkan perbuatan. Apa itu teguran menyehatkan perbuatan? Amsal pasal 1 ayat 30 sampai dengan 31. Silakan. Panel soal. Amsal 1 ayat 30 dan 31, tidak mau menerima nasihatku tetapi menolak segala teguranku, maka mereka akan memakan buah perbuatan mereka dan menjadi kenyang oleh rencana mereka. Ha, ini adalah teguran terhadap kita. Teguran terhadap watak, tingkah laku, dan juga hal-hal yang membuat kita buta terhadap teguran itu sendiri. Saudaraku yang kekasih, lihat saja buah kehidupannya. Orang yang keras kepala, orang yang sulit ditegur, pasti hidupnya merana, pasti hidupnya morat-marit, pasti hidupnya Senin Kemis, pasti hidupnya minta-minta, pasti hidupnya mengharapkan belas kasihan, pasti hidupnya mengharapkan bantuan orang lain. Nah, ini yang gak benar ini. Dan ditinggalkan banyak orang, bahkan sahabat pun dia tidak punya. Nah, jadi ketika orang-orang yang model gini yang tadi saya katakan, ini adalah orang-orang yang hidup kerjanya hanya makan-makan toh. Ada gak di kehidupan kita, ada gak di teman kita? Ada. Ada itu. Saya gak usah ceritakan, pokoknya ada. Ada, kita punya teman. Kemarin disuruh angkat bangku, aduh. Ya udah, saya bilang makan dulu deh. Udah selesai makan, tolong dong bersihkan bangku ini karena bangkunya kotor. Aduh, gimana nih bersihnya, Pak? Ya elah, kain pel sudah ada, air sudah. Ya tinggal dipel aja, tinggal dibersihin. Enggak ngerti juga. Selidik punya selidik, ternyata apa? Kekenyangan. Kekenyangan, saudara. Jadi hidupnya itu hanya untuk makan doang. Bukan hidup untuk makan. Orang mah hidup apa kita hidup ini supaya diberikan makan supaya kita kuat. Ini hidup untuk makan, bukan makan untuk hidup. Nah, begitu juga dengan teguran yang menyiatkan perbuatan, ketika kita tidak mau menerima nasihat tetapi menolak segala teguran, maka kita akan makan buah teguran itu sendiri dan kita akan kenyang oleh rencana-rencana yang tidak masuk akal. Rencana-rencana apa? Pepesan kosong. Seseorang dikenal kehidupan. Sebuah pohon dikenal daripada buahnya. Orang yang keras kepala, orang yang sulit tegur, pasti udah ketahuan sifatnya apa? Pemalas, bangun tidurnya aja. Orang tidur bangun pagi sekitar jam 5, jam 6. Ini bangun tidur sekitar jam 12. Ayam aja berkokok untuk cari jam 3, jam 4. Masa kita kalah sama ayam? Kita ini ciptaan Tuhan. Ayam juga ciptaan Tuhan. Tetapi manusia lebih mulia daripada hewan dan tumbuh-tumbuhan. Tetapi banyak orang yang kelihatan kehidupannya itu bisa terlihat. Hari lepas hari, keras kepala, sulit ditegur. Itu adalah dua sifat yang saling berhubungan erat. Ketika seseorang ditegur, mengeraskan hati. Bukan kepalanya dulu yang keras, hati. Ketika hatinya sudah keras, maka dia akan naik atas menjadi kepala keras, keras kepala, akhirnya menjadi kepala batu. Apapun dihajar kepadanya, enggak mempan-mempan. Kenapa? Pikirannya sudah fasik, pikirannya sudah bebal. Orang-orang yang macam begini, kata Tuhan Yesus, lebih baik diikat di lehernya sebuah batu gilangan, lalu dicemplung kemana? Ke sungai? Enggak. Ke laut. Ke laut. Jadi kalau lihat orang-orang model begini, apalagi itu dengan sudah seiman, firman Tuhan Yesus tuh keras. Cemplungin aja ke laut lah, lehernya diikat aja, lalu dikasih tali pemberat, ya mati di dasar laut. Tapi kan kita enggak, manusia hatinya kan segeras apapun, kalau disiram air itu harus lembut. Ada orang yang disiram air, bukannya makin lembut, makin hancur, tapi makin mengeraskan hati. Ada dalam kehidupan kita loh, saudaraku yang kekasih. Jadi jangan main-main tentang teguran yang menyiatkan perbuatan supaya apa? Kita berubah. Kita berubah. Berubah dari kapan? Mulai saat ini. Tuhan Yesus mengatakan selama minggu lalu tentang apa? Waktu Tuhan, Kairos maupun Kronos. Selama masih ada kesempatan kita berbuat baik dengan saudara seiman kita, marilah kita berbuat baik. Itu adalah perbuatan Kairos. Perbuatan Kairos ketika sudah lewat itu gak bisa lagi bilang, balik lagi dong. Saya mau ingin perbuatan baik yang seperti yang kemarin-kemarin, gak bisa. Kalau Kronos mungkin bisa. Waktu bisa berjalan, minggu bisa berjalan, hari bisa berjalan, kembali dari Senin, kembali Senin. Sama seperti kita siaran ini, dari Senin ke Senin kita bertemu. Tetapi kalau waktunya Tuhan sudah lewat, bisa gak dikembalikan oleh manusia? Gak bisa. Gak bisa, makanya jangan main-main ketika teguran yang menyehatkan perbuatan kita, apalagi orang yang kita anggap ini adalah orang yang rohani. Orang yang sudah sungguh-sungguh di dalam Tuhan. Mari kita dengarkan teguran itu. Kita harus berani tegur orang. Kemarin saya tegur tuh teman saya, suruh rapat gak datang. Pelin-pelan, tadinya bilang iya, tunggu gak datang sampai 2 jam. Lalu saya telepon dia, karena dia gak WA atau apa, kasih laporan atau kasih informasi. Ketika saya telepon dia bilang, aduh saya capek, saya acara di gereja sampai jam 4, ada rapat sampai jam 4 subuh, okelah, sampai jam 4 subuh, rapat aja, asal jangan rapet. Iya, saudaraku yang kekasih, banyak orang mengatasnamakan gereja, ya Pak ya, banyak orang mengatasnamakan Tuhan, katanya rapat sana, rapat sini, bukan rapat, rapat sana, rapat sini, atau menyatakan begini, kita ke surga yuk, ke surga. Ini masih ketinggalan. Banyak itu yang terjadi, saudaraku. Makanya kita jangan heran kalau perbuatan yang menyehatkan itu kita mau terima, menolak teguran daripada Tuhan lewat orang lain, bahkan teguran yang dari Tuhan itu bisa terjadi lewat anak, bahkan orang yang tidak kita ketahui, itu menjadi teguran Tuhan buat kita loh, supaya kita menghindar. Ada orang-orang yang kelihatannya menjengkelkan, tapi Tuhan pakai untuk kebaikan kita. Hah, ini orang ini menjengkelkan saya. Kenapa ya orang ini kok menjengkelkan saya? Makin Tuhan dekatkan kepada dia, kepada saya kepada dia, malah gak beres. Gak taunya cerita punya cerita, waktu berjalan, sejarah berjalan, yang gak bisa diukur lewat waktu, tetapi Tuhan yang punya waktu, Tuhan yang punya sejarah, ternyata lewat orang-orang model beginian, ternyata kita diubahkan. Iya loh, kita diubahkan. Lewat orang-orang yang menjengkelkan, kita diubahkan. Lewat orang-orang yang kelihatan cuek sama kita, ternyata kita diubahkan. Oleh sebab itu, saudaraku, jangan takut akan didikan, apalagi orang yang sudah kita tahu kualitas rohaninya, tingkat kerohaninya lebih tinggi daripada kita terima. Karena perbuatan kita, kalau kita mengukur diri kita sendiri, seperti tadi saya katakan dari awal siaran ini, kalau kita perbuatan kita ukur menurut ukuran kita sendiri, itu adalah sebuah pembenaran. Pembenaran mengatakan, saya paling benar, orang lain salah. Orang lain salah, saya yang benar kok. Saya kan udah dekat sama Tuhan. Belum tentu. Dekat sama Tuhan tuh belum tentu seperti itu. Justru dekat sama Tuhan tuh banyak diproses. Banyak menderita. Banyak didikan, banyak hajaran. Petrus saya dididik. Petrus saya dihajar. Sebelum ayam berkokok 3 kali, kata Tuhan Yesus. Sebelum ayam berkokok 2 kali, engkau sudah menyangkal aku 3 kali. Itu sudah terjadi, dan apa yang dilakukan oleh Tuhan Yesus kepada Petrus? Petrus lakukan itu, dia menyangkal 3 kali. Aku tidak kenal orang ini, aku tidak kenal orang itu, aku gak tahu apa yang kau maksudkan. Begitu Petrus ngomong 3 kali menyangkal Tuhan Yesus, ayam berkokok 2 kali. Lalu Tuhan Yesus ngeliat Petrus ngeliat Tuhan Yesus, dia nangis, oh benar juga apa kata Tuhan. Jadi ketika Tuhan Yesus mengeluarkan firman perkataannya itu, kita gak bisa menghindar loh. Kita gak bisa menghindar dari perbuatan kita. Jadi perbuatan kita itu menjadikan diri kita sampai kepada akhirnya. Apakah diri kita ini berguna enggak? Apakah diri saya ini berguna enggak terhadap sesama dan terhadap Tuhan? Terhadap Tuhan dan terhadap sesama? Apakah perbuatanku ini menjadi orang lain itu menolak keselamatan? Apakah gara-gara aku ini keselamatan itu tidak sampai kepada orang lain? Ini kita harus koreksi perbuatan kita. Kalau teguran itu menyehatkan kita, maka ketika orang lain berbicara kepada kita, jadikan teguran itu sebagai perbuatan untuk balik 180 derajat. Artinya kita kembali ke titik nol untuk melakukan tugas-tugas yang Tuhan berikan. Pak Nelson, untuk poin yang keempat ini silakan. Poin yang keempat tentang kesehatan perbuatan. Perbuatan ya? Iya. Kalau kita ditegur ketika kita melakukan yang salah, lalu kita bertobat, berarti kita sedang mengalami proses kesehatan. Ya. Dari kualitas sifat kita atau karakter kita, supaya nanti begitu kita keluarkan melalui perbuatan kita, itu menyehatkan orang lain. Ya. Nah, saudara-saudara yang terkasih, firman Tuhan di dalam Efesus 6 ayat 8 berkata begini, kamu tahu bahwa setiap orang, baik hamba maupun orang merdeka, kalau ia telah berbuat sesuatu yang baik, ia akan menerima balasannya dari Tuhan. Nah saudara, kita melakukan sesuatu pasti kita pengen imbalan, biasa. Ya. Itu umumnya ya, manusia pada dasarnya begitu. Misalnya, kita memberikan uang 10 ribu, ya satu waktu kita berharap dapat ya 11 ribu. Ya katakanlah, atau ya minimal 10 ribu. Ya, itu harapan. Nah, harapan atau sebuah impian. Tetapi perhatikan saya bahwa di dalam Tuhan berbeda. Kalau kita melakukan sesuatu yang baik menurut ukuran firman, maka upah kita ada dua. Bisa kita dapat di bumi, dan yang kedua adalah kekal di sorga. Itu upah. Nah, saudara yang terkasih di dalam Tuhan, itu firman itu kesehatannya mengandung jaminan yang kekal. Teguran firman itu mengandung jaminan kekal. Jadi kalau misalnya kita mau bertobat hari ini, kita ditegur, berarti Tuhan memperhatikan bahwa Tuhan punya maksud supaya besok kita memasuki hari besok, bulan besok, ya, minggu besok, tahun besok, itu dengan kualitas yang lebih baik. Makanya selalu kalau ada orang ulang tahun, doanya untuk lebih baik lagi. Tidak mungkin doanya menjadi buruk, gak mungkin. Penjahat pun kalau misalnya dia berulang tahun didoakan, dia pengen yang baik. Penjahat. Pembunuh pun begitu. Setiap orang menginginkan yang baik. Tapi perhatikan saya, untuk mencapai hal yang baik itu rahasia Tuhan. Rahasianya adalah bagaimana kita membangun hubungan yang baik dengan Dia. Ketika hubungan kita dengan Tuhan sehat, maka kualitas diri kita sehat. Begitu kualitas diri kita sehat, kualitas itu berbicara tentang sifat dan sikap. Ya, sifat ilahi, karakter ilahi di dalam hidup kita sehat, mengubah karakter dunia kita, karakter daging kita, maka kemudian dalam perbuatan kita akan membuat orang meresponi dengan sebuah respon yang positif. Nah, saudara, ada banyak orang bisa mendapatkan pujian oleh karena perbuatannya baik. Jadi kalau Anda mau dihormati, mau dihargai, mau dipuji, berbuatlah baik. Karena tidak mungkin Tuhan itu ya mendapatkan pujian dari orang yang jahat. Ya, dengarkan saya. Tidak mungkin Anda mendapatkan pujian dari orang yang membenci Anda. Tidak mungkin. Orang yang merencanakan kejahatan kepada Anda akan merencanakan sebuah tindakan-tindakan perbuatan yang jahat. Dan itu bukan pujian, tetapi itu kecelakaan. Perhatikan saya, ketika kita mendapatkan teguran dan teguran itu menciptakan sebuah pola pikir yang baik, menciptakan, mengubah yang namanya karakter yang baik, maka suatu waktu kita akan mengeluarkan buah-buah karakter yang baik. Nah, firman Tuhan berkata begini, dari buahnya kamu kenal siapa mereka. Saya berkata begini, setiap orang punya tanggung jawab untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya. Jadi memang begini, saudara terkasih, firman Tuhan berkata di dalam Wahyu itu lebih jelas, orang mati, ya, orang meninggal itu sudah harus siap mempertanggungjawabkan perbuatannya di hadapan Tuhan yang menjadi pencipta. Entah itu percaya atau tidak percaya kepada Tuhan, dia mati, dia harus mempertanggungjawabkan kehidupannya selama di bumi. Nah, perhatikan saya, pertanggungjawaban kehidupan itu atau perbuatan hidup ini itu berlaku dua, di bumi dan di pengadilan terakhir. Makanya saudara yang terkasih, kalau kita mau berbuat baik, ingat perbuatan baik itu jangan untuk mendapatkan keuntungan atau imbalan. Karena kalau kita mendapatkan upah di bumi oleh karena kita mendapatkan kita melakukan sesuatu yang baik, dan karena memang kualitas kita sehat dan kita berbuat baik dan kita mendapatkan upah, itu selesai. Selesai. Jangan pernah berharap supaya engkau sehat secara karakter, lalu kemudian engkau melakukan sesuatu yang baik, lalu setelah itu engkau pingin supaya mengharapkan apapun hasil daripada perbuatanmu, yaitu dengan sebuah imbalan-imbalan yang luar biasa. Jangan cuma itu yang engkau harapkan. Harapkanlah ketika engkau sehat dan melakukan sesuatu yang baik kepada orang lain, harapkanlah bahwa pembalasan itu datang dari Tuhan. Tuhan akan menyediakan upah-upah yang kekal di sorga. Nah, saudara, saya mau berkata begini, bahwa kalau kita terima nasihat-nasihat yang mengandung jaminan kekal, pasti upah dan perbuatan kita akan kekal. Ya, perbuatan kita yang kelihatan sementara sebetulnya jaminannya kekal. Ya kan? Contoh ya. Contoh. Ya. Contoh. Saudara, kalau Anda, firman Tuhan berkata, kalau Anda ditampar pipi kiri, kasih pipi kanan. Kata kasih itu berarti perbuatan. Nah, kalau kita tidak membalas kejahatan dengan kejahatan, berarti kita sedang sehat. Tapi kalau kita membalas kejahatan dengan kejahatan, kita sedang sakit. Pada waktu kita membalas, itulah yang disebut dengan perbuatan. Jadi usahakanlah supaya kita sehat. Ketika orang merencanakan kejahatan kepada kita, jangan balas dengan rencana jahat. Karena itu menunjukkan kita sangat sakit secara jiwa dan roh. berbahaya saudara-saudara yang terkasih. Usahakan supaya buah perbuatan kita itu menyenangkan manusia dan menyenangkan Tuhan. Karena firman Tuhan juga berkata begini, apapun yang kau lakukan untuk manusia, lakukanlah seperti untuk Tuhan. Itu yang disebut dengan perbuatan yang sehat. Jadi kalau kita sehat, pastikan buah kita juga sehat. Karena perhatikan saya, ada banyak pohon-pohon yang melahirkan atau mengeluarkan buah-buah yang busuk. Ya, kelihatan luarnya wow, segar sekali, kelihatan menarik dan membangkitkan hasrat, ya, selera untuk makan, ya, Pak, saudara-saudara. Tetapi begitu dipetik dan begitu dibuka, isinya pahit. Isinya rusak, busuk, ada ulatnya. Itu yang disebut dengan kamuflase, menutupi sesuatu yang busuk di dalam. Makanya ada peribahasa berkata begini, sebusuk-busuknya bangkai, ya. Ya, bangkai itu. Sebusuk-busuknya menyimpan sebuah atau menyembunyikan sesuatu akan kecium, karena itu seperti bangkai, saudara yang terkasih. Sebusuk-busuk, sepintar-pintarnya kita menyimpan kejahatan, di mata Tuhan kelihatan. Sepintar-pintarnya kita menyimpan kejahatan, suatu waktu akan terbuka. Makanya perbuatan itu harus terbuka. Kalau kita terbuka, misalnya, kalau kita berbuat salah dan kita ditegur, ngaku salah, supaya kita jangan simpan kesalahan itu menjadi bangkai kehidupan kita sendiri. Suatu waktu kita akan terima balasan busuknya. Makanya kalau burung itu, burung bangkai, ya, burung bangkai suka kumpul di tengah, suka datangi bangkai-bangkai, mayat-mayat. Ya, burung nasar. Kalau di Alkitab, burung-burung bangkai itu suka makanannya yang bangkai-bangkai. Makanya kalau kita terima nasihat yang bukan bangkai, pasti kita hidup. Perhatikan saya, ada nasihat yang isinya seperti bangkai, busuk. Makanya firman itu selalu diputar balik sama setan. Setan menasihati Hawa. Hawa, kalau engkau makan buah ini, ya, dari pohon ini, engkau akan sama seperti Tuhan. Itu nasihat bangkai, nasihat busuk. Itu tidak menciptakan kehidupan dan perbuatan yang baik. Fakta membuktikan bahwa mereka telanjang, mereka berdosa, dan mereka sembunyi dari Tuhan. Dan pada waktu Tuhan mencari mereka, Tuhan bertanya, di mana engkau, hai manusia? Adam berkata begini, perempuan yang kau tempatkan di samping saya, dia yang memberikan buah itu kepada saya sehingga aku makan dan aku berdosa. Saling menyalahkan, perhatikan saya, ketika kita ditegur dan kita tidak saling menyalahkan, berarti hati kita sedang sehat. Tapi kalau kita ditegur dan kita saling menyalahkan, berarti hati kita kotor, ya, najis, sakit. Dan pasti kita akan keluarkan perbuatan-perbuatan yang najis, kotor, dan menyakitkan. Itu tidak boleh, saudara terkasih. Perkataan kita akan menentukan apakah pikiran dan roh kita sehat atau tidak. Dari perkataan kita akan ketahuan hati kita benar atau enggak. Dan dari perbuatan kita akan ketahuan apakah kita ini orang-orang yang mewakili surga atau mewakili neraka. Perhatikan, dunia itu mewakili dua. Ya, orang-orang di dunia, manusia di dunia mewakili dua, surga atau neraka. Mewakili Tuhan Yesus atau mewakili setan. Saudara, orang beragama pun bisa mewakili setan. Tapi orang yang datang dari surga mewakili surga saja, tidak mungkin mewakili neraka atau setan. Nah, perhatikan, orang Kristen harus mewakili surga atau Tuhan Yesus. Supaya apa? Karena kita adalah gambaran Kristus, kita adalah suratan yang terbuka. Maka perbuatan kita harus membuat orang itu memuliakan nama Tuhan. Dari perbuatan kitalah nama Yesus dimuliakan. Itu yang disebut dengan perbuatan yang sehat. Tuhan berkati. Ya, terima kasih, Pak. Dari statement Bapak, saya menarik dua kesimpulan, yaitu tadi tentang membina hubungan baik dan buah. Membina hubungan baik atau relationship antara seseorang dengan orang lain itu perlu, apalagi kita sebagai orang percaya, para pendengar. Yang kedua, kita sebagai orang Kristen, ya, apa yang dikatakan gambar tadi oleh Pak Nelson adalah sebagai buah. Dari buahnya kita dikenal apakah kita ini buah busuk atau buah yang matang. Ya. Tadi Pak Nelson katakan kalau buah kelihatan ranum dari luar tapi di dalamnya busuk, nah itulah menggambarkan kehidupan kekristenan kita kalau tidak benar-benar baik di luar dan juga baik di dalam. Ya, ada satu ayat saya tambahkan Pak, 1 Timotius 6 ayat yang ke-18 dan 19. Silakan Pak. 1 Timotius 6 ayat 18 dan 19. Ya. Peringatkanlah agar mereka itu berbuat baik, menjadi kaya dalam kebajikan, suka memberi dan membagi, dan dengan demikian mengumpulkan suatu harta sebagai dasar yang baik bagi dirinya di waktu yang akan datang untuk mencapai hidup yang sebenarnya. Wow. Jadi saudara yang terkasih, ini inti daripada kualitas hidup kita yang sehat. Ya, kualitas roh kita yang sehat, kualitas jiwa kita yang sehat, pikiran kita sehat, perkataan kita sehat, perasaan kita sehat, keinginan kita sehat, maka kita akan mengeluarkan perbuatan-perbuatan yang sehat. Dan semua upah daripada perbuatan kita akan menuntun kita kepada apa namanya upah kekal di sorga. Ya, ya. Terima kasih Pak Nelson. Poin yang kelima atau poin yang terakhir sebelum kita menutup ajaran ini, yaitu teguran yang menyehatkan pengalaman. Tolong dibaca Pak Nelson, Amsal 1 ayat 32. Amsal 1 ayat yang ke-32. Ya. Sebab orang yang tak berpengalaman, yang tidak berpengalaman akan dibunuh oleh keengganannya sendiri. Ya, keengganannya. Ya. Dan orang bebal akan dibinasakan oleh kelalaiannya. Ini berbicara tentang pengalaman. Ada sebuah ungkapan peribahasa yang mengatakan guru adalah pengalaman yang tidak akan terlupakan, atau pengalaman adalah guru yang baik. Saudaraku yang kekasih, profesi seorang guru artinya digugu dan ditiru adalah pengalaman-pengalaman yang sangat baik sekali dalam dunia pendidikan. Apalagi seorang guru yang mempunyai visi, misi yang baik bagi anak-anaknya, bagi anak didiknya, akan membawa anak didiknya itu menuju alam kemerdekaan atau menuju masa depannya dengan baik. Pengalaman menunjukkan bahwa pengalaman itu identik dengan belajar. Jadi pengalaman identik dengan belajar, melalui teguran kita lebih cepat belajar untuk memperbaiki diri, memperkembangkan diri, dan juga mengukur sampai sejauh mana ukuran diri kita. Ketimbang kita terbuai oleh pujian yang menyesatkan jalan hidup kita. Nah, saudaraku yang kekasih, teguran yang menyehatkan pengalaman itu seperti tadi Pak Nelson bacakan, orang yang tak berpengalaman akan dibunuh oleh keengganannya. Jadi orang yang gak punya pengalaman, orang yang punya visi, orang yang gak punya misi, itu akan dibunuh oleh keinginan-keinginan yang tidak ada masa depan, tidak mempunyai pengharapan. Jadi orang ketika di dalam dunia ini, dia gak tahu masa depannya untuk apa, sama saja dia tidur seharian, makan minum seharian, tapi tidak tahu apa yang dia akan terjadi terhadap dirinya pada tengah malam atau besok hari. Tetapi kita sebagai orang Kristen adalah orang-orang atau anak-anak siang, anak-anak terang, bukan seperti anak-anak malam atau orang-orang hidup dalam kegelapan. Nah, model orang yang tak berpengalaman dan dibunuh oleh keengganannya, ini adalah orang-orang malam, orang-orang yang penuh dengan kegelapan. Itulah sebabnya Yesus katakan, selama siang kita harus apa? Bekerja. Ketika malam datang, seorang pun gak bisa bekerja. Artinya, ketika selama diberikan kesempatan, mari kita melakukan pekerjaan-pekerjaan daripada Tuhan. Nah, akan tetapi, orang bebal akan dibinasakan oleh kelalaiannya. Kelalaiannya artinya apa? Kemalasannya, kebodohannya, dan juga ketidakcermatannya ke dalam hidup ini. Nah, orang-orang bebal itu adalah lawan kata daripada orang-orang yang bijaksana. Tadi saya katakan pengalaman itu identik dengan belajar. Kalau kita mau belajar di dalam dunia ini, kita ini sekolah yang tidak pernah tamat adalah belajar dari pengalaman. Orang yang sudah tamat dari belajar itu akan sama dengan gurunya. Itu firman Tuhan yang katakan. Tetapi pengalaman kehidupan adalah pengalaman belajar yang tidak pernah berkesudahan. Berkesudahannya kapan? Pada waktu kita mati. Nah, saudaraku yang kekasih, pada waktu kita mau belajar, inilah saatnya, inilah waktunya. Karena apa? Dengan belajar itu, saudara dan saya dapat memperbaiki diri. saudara dan saya dapat memperbaiki kesalahan. Untuk memperbaiki diri, memperbaiki kesalahan, saya, kita tahu bahwa kesalahan saya A, B, C, D, E, mungkin kesalahan orang lain, tapi kita tidak bisa mengukur kesalahan orang lain untuk kita terapkan dalam kehidupan kita. Atau juga kesalahan kita tidak bisa kita ukur, kita berikan kepada orang lain. Tapi kita bisa mengukur kebaikan orang lain, contoh atau patron orang lain itu untuk kita lakukan dalam kehidupan kita. Supaya apa? Supaya terjadi namanya keseimbangan. Nah, teguran yang menyehatkan pengalaman, ini berarti pengalaman-pengalaman masa lalu kita yang buruk, kita harus lepaskan itu menjadi pengalaman-pengalaman yang boleh menjadi contoh untuk kita mengambil masa depan kita. Tetapi pengalaman buruk itu bukan kita pakai sebagai patokan, tetapi kita pakai sebagai suatu analisa supaya ketika kita menjalankan kehidupan, oh iya ya, kemarin saya salah membuat pola aja, saya miring kanan, miring kiri ketika kita membuat pola baju. Contoh, kalau orang yang memang ahli dalam bidang pakaian, membuat baju. Oh iya ya, saya kemarin salah membuat konstruksi jembatan. Konstruksi jembatan seharusnya harus ditambah 1 meter, ini kurang berapa senti, sehingga skrupnya tidak masuk atau tidak tepat. Sehingga apa? Kalau terjadi musim panas, ketika gesekan mobil atau kendaraan, ini bisa mengakibatkan jembatan bisa bergeser miring ke kanan atau miring ke kiri. Begitu juga kehidupan kita sebagai orang percaya, saudaraku. Kalau pengalaman-pengalaman masa lalu itu tidak kita pakai sebagai patokan atau sebagai analisa untuk kita mengalihkan pandangan kepada masa kini dan masa yang akan datang, maka pengalaman pada masa kini yang akan datang itu tidak ada bedanya dengan pengalaman masa lalu. Justru pengalaman yang tidak mengenakan kita itu akan Tuhan pakai supaya apa? Kita jangan salah melangkah. Supaya Tuhan Yesus mengetahui, langkahmu salah loh. Ingat, kau jangan jalan ke kiri. Jalan mengikuti aku. Kemana itu? Lurus ke depan. Tidak boleh lihat kiri, tidak boleh melihat kanan. Nah, orang yang melihat kiri atau melihat kanan tidak bimbang dalam hatinya. Itu kata Yakobus. Nah, saudaraku yang kekasih, ketika jalan kita mau jalan yang menyesatkan atau jalan kita mau jalan yang lurus, tinggal kita pilih. Kita diberikan kebebasan. Kebebasan yang harus bertanggung jawab. Bukan berarti kebebasan yang bertanggung jawab itu kita lakukan dengan sembrono. Tetapi pengalaman menunjukkan bahwa berjalan bersama Tuhan, kita akan menang. Mungkin Pak Nelson akan menambahkan. Ayat ini adalah ayat yang sangat diperlukan oleh semua manusia. Kenapa? Karena ayat ini adalah sebuah peringatan terakhir ini. Kalau menurut saya sih, sebab orang yang tak berpengalaman akan dibunuh oleh keengganannya. Enggan untuk memulai sesuatu, tidak akan punya pengalaman. Enggan untuk mencoba sesuatu, tidak akan tahu sesuatu. Dan tidak akan mendapatkan hasil untuk masa depan. Nah, kemudian orang yang bebal akan dibinasakan oleh kelalaian. Memang kemalasan itu adalah sifat buruk yang nanti akan menciptakan kita menjadi orang yang miskin di masa depan. Saya mau berkata begini, bahwa kebebalan itu adalah sifat manusia oleh karena kekuatan dosa. Ya, kuasa dosa masih bekerja. Nah, ketika kita punya banyak alasan itu sebetulnya untuk melakukan sesuatu, ya, dan kita punya banyak alasan yang sebetulnya tidak masuk akal, yang tidak menciptakan sesuatu yang baik untuk masa depan kita, sebetulnya kita bebal. Saya mau berkata begini, teguran yang mengubahkan dan kita menerimanya dan kita berubah, kita bukan bebal. Tapi kalau kita ditegur dan kita marah, kita banyak alasan, kita mencari-cari alasan, bahkan kita bersilat kata, ya, saudara yang terkasih, kita sebetulnya adalah orang-orang bebal. Dan sebenarnya orang bebal dimarahin, tidak disukai sama Tuhan. Orang-orang itu disukai sama Tuhan itu adalah orang yang membuka diri untuk menerima teguran. Nah, saya pikir bahwa kita perlu belajar dari ayat ini. Ini ayat peringatan yang terakhir buat kita, supaya kita jangan sampai tidak punya pengalaman yang baik, dan kita jangan sampai menjadi orang bebal, karena nanti penyesalan itu kemudian, ya, penyesalan itu karena kita tidak mendengar teguran dan kita tidak bertindak mencoba untuk sesuatu yang baik. Karena kalau kita coba, saudara, kita akan dapatkan hasil yang baik dan kita tidak mungkin akan menyesal, dan pasti kita disebut sebagai orang bijak, bukan orang bebal, ya. Kita belajar untuk bisa mengubah diri kita hari ini, saudara, dan terimalah didikan-didikan dan teguran-teguran yang nyata, yang sekalipun menyakitkan hati, perasaan kita, tetapi percayalah, kalau untuk kebaikan kita, firman Tuhan berkata, Allah turut bekerja dalam segala sesuatu, termasuk teguran, untuk mengubah kita, hidup kita menjadi lebih baik. Dan saya rasa, kebaikan. Ya, mendatangkan kebaikan untuk lebih baik. Ya. Jadi masa depan kita pasti penuh dengan harapan. Sungguh ada. Amin. Dan berguna bagi kemuliaan ya. Nama Tuhan. Ya. Amin. Amin. Terima kasih Pak Nelson. Dan sebagai kesimpulan dari poin 1 sampai 5, dari apa yang sudah kita baca, saya tulis seperti berikut. Anehnya di dunia ini, orang lebih suka pujian daripada teguran. Padahal keduanya akan selalu hadir dalam hidup kita. Simaklah dengan baik. Jangan salah membuat reaksi, karena aksi kita menentukan keberhasilan hidup kita. Iya, nah, puji Tuhan. Jadi respon kita yang baik menentukan keadaan baik kita ke depan. Ya. Ya, responlah dengan baik dan bijaksanalah untuk menerima teguran yang baik. Analisalah dengan pola pikir yang sehat. Maka engkau disebut sebagai orang bijak, bukan orang bebal. Haleluya. Kita tutup firman Tuhan hari ini ya. Ya. Nah, saudara-saudara yang terkasih, sebelum kita tutup dalam doa, saya mau umumkan acara seminar leadership, acara seminar kebangkitan generasi pemimpin pada tanggal 22 Februari, hari Sabtu ini, minggu ini ya, hari Sabtu tanggal 22 Februari jam 9 pagi sampai selesai, dengan pembicara saya Pastor Nelson Burini dan Pastor Joel Betakore dan Pastor Joshua Christian. Saudara, anak-anak muda yang mendengarkan siaran ini dan pengumuman ini bisa mendaftarkan diri di 0895-1845-6643 atau saudara bisa hubungi nomor telepon Talita Kumini, saudara, dan nanti akan dihubungkan dengan kami sebagai panitia pelaksana daripada seminar ini, saudara. Dan ini acara ini gratis, saudara. Dari awal sampai selesai kita akan dengarkan presentasi daripada seminar, isi materi yang ada, dan juga ada ruang tanya jawab, saudara bisa bertanya, dan kemudian juga ada makan minum, dan kita kemudian fellowship, dan setelah itu selesai kita akan saudara akan didoakan satu-satu oleh hamba-hamba Tuhan yang ada, saudara yang terkasih, dan pasti akan diberkati menjadi generasi pemimpin yang akan datang 5 tahun sampai 10 tahun akan datang menjadi pemimpin-pemimpin di berbagai bidang kehidupan di Indonesia ini. Saudara pasti akan diberkati, dan kami tunggu kehadiran saudara pada hari Sabtu tanggal 22 Februari jam 9 pagi di GKOI Perumnas 2. GKOI Perumnas 2 Bekasi, dekat dengan terminal Damri ya, BCP Bekasi Cyberpark. Saudara bisa datang di sana, saudara bisa hubungi nomor telepon yang ada. Tuhan Yesus memberkati. Haleluya. Kita akan tutup dengan doa, mari kita berdoa. Bapa, kami bersyukur kepadamu untuk firman Tuhan hari ini yang mengajar, mendidik kami, mengubah kami supaya kami memiliki yang namanya hati yang mendengar. Roh yang mendengar tentang teguran-teguran ilahi yang datang daripadamu, supaya kami mengalami yang namanya pembaharuan roh, pembaharuan jiwa dan pembaharuan tubuh, sehingga kami boleh tahu membedakan mana yang baik, berkenan dan sempurna dalam hidup kami, sehingga kami mengeluarkan buah-buah perbuatan baik dalam hidup kami, supaya banyak orang menerima dan menikmati kehidupan Kristus dalam kehidupan di dunia ini, dan mereka juga memuliakan namamu. Hamba berdoa berkati hamba, berkati Pak Arthur, berkati Anto, berkati semua sahabat Talita Kum di mana saja mereka berada. Mereka yang sakit Tuhan sembuhkan, mereka yang bermasalah Tuhan berikan jalan keluar, mereka lemah Tuhan kuatkan, mereka yang berduka cita Tuhan hibur, dan Tuhan menolong mereka yang mencari pekerjaan, ya, keuangan mereka Tuhan pulihkan ya Bapa, keluarga mereka yang bermasalah Tuhan tolong ya Bapa, dalam nama Yesus. Mereka terikat dengan narkoba, pergaulan buruk, seks bebas dan semua hal-hal yang negatif. Kami berdoa Tuhan tolong ya Bapa, curahkan roh dan kuasa pertobatan atas hidup mereka dan mereka diselamatkan. Berkati bangsa kami, berkati pemerintah bangsa kami, pusat sampai daerah. Berkati Indonesia, berkati masyarakat Indonesia. Damai sejahtera, keamanan, ketenangan Engkau berikan kepada bangsa kami. Jauhkan dari rancang orang-orang jahat, terorisme, ISIS, apapun, kami tolak dalam nama Yesus. Kami berkatakan di dalam nama Indonesia ditundungi dengan hadirat Tuhan dan dikawal, dijaga oleh para malaikat sorga. Di dalam nama Yesus berkati kota kami, Bekasi, dalam nama Yesus. Berkati semua umat manusia di Indonesia dan di dunia ini ya Bapak. Berkati dan sembuhkan mereka yang sakit oleh karena virus corona ya Bapak, dalam nama Yesus. Kami berdoa, Tuhan Engkau nyatakan kemuliaan-Mu dan selamatkan jiwa-jiwa. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan bersyukur, berkati semua pengurus Talita Kum dimanapun mereka berada, dalam keadaan apapun Tuhan berkati. Terpujilah sorga, di dalam nama Yesus kami berdoa dan bersyukur. Haleluya. Amin. Ya, dengan demikian para pendengar, berakhirlah sudah acara Yesus Jawaban. Sampai berjumpa Senin akan datang. Shalom. Shalom.